على منهبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin seluruhnya, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya salah satu kru Ar-Raudhah yang sekarang lagi berada di Madinah Al-Munawwarah, Mas Fadli atau yang biasa kita panggil Fadli Sang Haji, yang lagi menunaikan ibadah haji dan sekarang posisi di Madinah dan lagi lihat YouTube, ya, ikut ngaji bareng malam hari ini. Orangnya di Madinah tapi ngajinya di Solo. Ini Mas Fadli dan teman-teman yang ada di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun, selamat bergabung. Semoga pertemuan kita di sini maupun yang di sana lewat streaming berkah sehingga bisa nyambung nanti ketemu terus sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, malam hari ini kita akan mulai belajar tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah, tafsir ringkas, karena kalau Al-Fatihah mau ditafsirkan tuh gak ada habisnya. Bedanya tafsir sama terjemahan apa gitu. Ya, gak bisa nerjemahkan kalau gak tahu tafsirnya. Gak bisa nerjemahkan kalau tidak tahu tafsirnya. Dan terjemahan Al-Quran itu bisa jadi satu dengan yang lain nerjemahkannya beda. Satu dengan yang lain nerjemahkannya beda. Kenapa? Tergantung yang nerjemahkan, yang dipegang tafsirnya siapa. Ya, tafsirnya siapa. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Coba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ini kalau terjemahan umum, إنه هو السميع البصير, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa diterjemahkan إنه, sesungguhnya dia, dianya Allah? Ya, karena menganut ahli tafsir yang mengartikan dhamir hu itu kembali kepada Allah. Sementara ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan beda. Innahu, sesungguhnya dia, dia siapa? Kembali ke sebelumnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Linuriyahu artinya apa? Untuk mempertunjukkan, mempertontonkan kepada dia. Siapa dianya? Nabi Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia. Lah dianya siapa? Sebagian ahli tafsir mengartikan dianya bukan Allah. Kenapa kok kembalinya kejauhan ke awal? Karena sebelumnya kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diartikan sebagian orang innahu, sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW as-sami al-basir, dalam arti punya pendengaran yang super dan punya penglihatan yang super, yang luar biasa. Jadi tidak mungkin bisa menerjemahkan kalau tidak tahu tafsir. Nah, penerjemah yang ada di Al-Quran dan terjemahannya yang disahkan oleh Departemen Agama, tentunya itu disusun oleh para ulama setelah merujuk ke berbagai tafsir, kemudian diambil terjemahan yang baku ini. Pakemnya adalah seperti ini. Lah yang repot, kita itu kalau belajar Al-Quran tidak boleh belajar dari terjemahan. Enggak boleh. Kalau belajar dari terjemahan terus dibuat pedoman kan kacau. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber hukum. Masih perlu dijelaskan dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti masih perlu dijelaskan oleh penjelasan para ulama. Sehingga kalau orang baca Al-Quran terjemahan langsung dia pahami dengan kepalanya sendiri, hasilnya nanti timbul ajaran yang nyeleneh, ajaran yang aneh, ajaran yang menyimpang dari isi Al-Quran itu sendiri dan menyimpang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar tafsir, bukan belajar terjemahan Al-Quran. Karena kalau terjemahan Al-Quran macam-macam, ada terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa saya belum ngerti, sudah disusun belum tuh Al-Quran terjemahan bahasa Jawa? Ada mushafnya, dijual bebas? Nah, saya belum ketemu soalnya. Kalau cari terjemahan Al-Quran tuh ketemunya Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia yang menerjemahkan 30 juz bahasa Jawa dengan bahasa yang bagus, sudah ada belum? Nah, coba dicari, kalau belum ada jadilah jenengan yang pertama. Itu akan sangat bermanfaat, bukan tafsir lo ya, bukan tafsir dengan bahasa Jawa itu bukan, tapi terjemahan tulisannya bahasa Indonesia tapi bunyinya bahasa Jawa. Lah itu sudah ada atau belum? Terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Madura. Nah, sudah ada atau belum? Terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Sunda. Bahasa Inggris diterjemahkan. Ya, bahasa Jerman diterjemahkan, bahasa Jepang diterjemahkan, bahasa Cina diterjemahkan. Al-Quran ya, terjemahan bahasa Cina. Al-Quran terjemahan bahasa Sunda udah ada belum nih? Bahasa Jawa udah ada belum? Ya, makanya orang-orang Jawa, orang-orang Sunda yang bagus bahasanya, kalau mau membaktikan dirinya pada kalamullah, maka alangkah baiknya kalau berjuang untuk menyusun Al-Quran terjemahan bahasa daerah masing-masing. Sehingga orang-orang di daerah itu nanti akan semakin cinta dengan bahasanya. Ya, cinta dengan bahasanya. Sebab bahasa Indonesia ini jujur saja, buat orang yang bergelut dengan tulis-menulis, menerjemahkan kitab. Saya mulai menerjemahkan kitab itu tahun 97. Mulai menerjemahkan kitab tahun 97. Saya lulus dari pesantren tahun 95. Saya masuk pesantren akhir 94. Lulusnya pertengahan 95. Nyantrinya gak boleh lama-lama. 96 ikut ngaji di Masjid Riyadh bersama Habib Anies. Setelah itu 97 mulai nerjemahkan. Ya, sampai hari ini gitu ya. 97 sampai 2014 tuh. Udah berapa tahun itu? Kurang lebih, saya sudah enggak bisa ngitung matematika lagi, butuh kalkulator. Ya, sudah butuh kalkulator. Sekian belas tahun. Ya, lama sekali. Bahasa Indonesia punya satu kelemahan. Kekurangan kosakata. Kekurangan kosakata. Makanya bahasa Indonesia banyak mengadopsi, ngambil kosakata asing dijadikan bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab dimasukkan jadi bahasa Indonesia. Itu banyak sekali. Lah yang sebetulnya kaya kosakata itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kosakatanya banyak sekali. Seperti yang sering saya terangkan, nyiwel, nyetot, jiwit, jewer. Semuanya pakai tangan ini kan, pakai jari dua ini, tapi yang namanya nyiwel lain, nyetot lain, jiwit lain, jewer lain, apalagi Bu? Hah? Nah itu baru, saya belum pernah dengar itu. Nyewu itu belum pernah dengar saya. Ini cuma dari dua ini bahasa Jawa kosa katanya banyak sekali. Makanya sebetulnya kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Jawa itu akan lebih mantep, lebih pas gitu ya. Karena bahasa Indonesia ini minim, kurang kosakata. Sampai kalau kita mau cari bahasa Indonesianya HAM, bukan hak asasi manusia, bukan HAM dalam bahasa Arab, itu diterjemahkan bahasa Indonesia susah, nggak ketemu. Ham itu bukan sedih. Sedih itu huzun, huzun itu sedih. Tapi kalau ham itu bukan sedih. Ham itu bahasanya terjemahannya cuma ada di bahasa Jawa, sumpek. Coba jenengan terjemahkan bahasa Indonesia sumpek, ketemu enggak? Hah? Suasana hati yang tidak enak, kedawan. Kepanjangan toh? Kedawan, suasana hati yang tidak enak. Lah orang mungkin Jakarta atau Bandung sekitarnya keluarkan bahasa model baru dibawa ke sinetron, suntuk. Ya, suntuk, tapi itu bukan bahasa Indonesia aslinya. Kalau bahasa Jawa dari dulu ya sudah ada, sumpek iki sono gitu ya. Sejak orang Jawa ada, sumpek sudah ada. Bahasa Jawa itu sudah keluar gitu ya. Makanya kalau kita berpegang pada terjemahan saja, kita enggak mungkin bisa paham Al-Qur'an. Karena bahasa Indonesianya tidak bisa untuk mengungkap rahasia Al-Qur'an, enggak bisa, terlampau minim. Bahasa yang bisa mengungkap rahasia Al-Qur'an ya hanya bahasa Arab, bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling hebat, itu bahasa Arab. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran itu sendiri sesuatu yang mulia, kalamullah. Bahasa Arab ini kendaraannya, diturunkan dengan bahasa Arab. Nah kita perlu belajar tafsirnya, kenapa? Karena bahasa Arab itu sendiri mengalami penurunan. Dulu sama sekarang lain. Bahasa Arab zaman Nabi sama bahasa Arab sekarang, saya kasih gambaran. Jenengan pernah lihat wayang orang yang tempo dulu sekali. Itu kalau dengarkan mudeng atau enggak mudeng itu? Mudeng apa mumet? Mumet kan, maksudnya apa gitu kan bingung kan? Atau kalau ada manten MC-nya itu yang bawa acara, istilahnya apa itu? Ya bodoh wae. Bahasa Jawanya maksud saya, istilahnya apa? Hah? Ada khusus lagi kok lain. Apa ibu-ibu? Pambiyawara itu biasa, ada istilah khususnya itu. Saya pernah dengar. Ya istilah khususnya dengan bahasa Jawa yang halus juga itu. Namanya ada itu, tokohnya yang begitu itu ada namanya sendiri. Nah itu kalau udah ngomong lah MC-nya tadi membawa acaranya. Pambiyawara itu membawa acara, protokolnya. Kalau ngomong di mantenan pakai bahasanya. Jenengan mudeng. Yang diomongkan 100 mudengnya berapa? Dikit kan? Bahasa keraton, bahasa Jawa kunonya keraton, bahasa apa? Kawi atau apa ya? Bahasa Kawi. Siapa yang mudeng sekarang? Susah kan? Susah. Itu baru bahasa Jawa aja dulu dengan sekarang udah jauh berbeda. Lah untuk memahami Al-Qur'an dengan sebenarnya, maka harus belajar kepada orang Arab tempo dulu. Apa sih ono, Pip? Yang belum kena televisi, yang belum kena sinetron, emangnya di Arab ada sinetron? Wakeh. Ya, yang belum kena sinetron, belum kena bahasa dari luar, masih bahasanya asli. Itu enggak gampang. Makanya Imam Syafi'i yang orang Arab dan masih turunan bau-bau keluarganya Rasulullah dari suku Quraisy beliau, ya kan? Imam Syafi'i yang masih keturunannya Nabi masuk dari suku Quraisy, nasabnya nyambung dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tinggalnya di Mekah, umur 3 tahun tinggalnya di Mekah, lahirnya di jalur Gaza. Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, tempat pertempuran, karena bapaknya meninggal sebagai syuhada perang dengan orang-orang Israel, dengan Yahudi. Meninggal di sana bapaknya Imam Syafi'i, lahir di situ umur 3 tahun dibawa ke Mekah sama ibunya. Dari kecil hidupnya ya di Arab, kumpulnya sama orang Arab. Tapi mau belajar Al-Quran, mestinya kan gak usah pakai terjemahan loh. Wong Al-Qurannya bahasa Arab gitu kan ya. Tapi tidak mungkin bisa paham Al-Quran kalau gak paham bahasa Arab. Nah bahasa Arab yang dipakai Imam Syafi'i oleh Imam Syafi'i dianggap itu belum bahasa Arab. Kados pripun? Kados jenengan basa Jawi, tapi ya sebetulnya belum bahasa Jawa. Kenapa? Yuskoy ngono kuwi tata kramane ndak ngerti. Ya, masih jangkar, kalimatnya ndak pas dan lain sebagainya. Sirah pitik wis pedhot apa urung? Mosok pitik disirah-sirahke. Ya kan? Sirah buat siapa itu? Manusia. Kalau dipakai buat pitik cocok ndak? Terlampau ngajeni gitu kan. Terlampau ngajeni. Saya mau akhlak sama pitik. Oh, sa akhlak-akhlakmu ya ono aturane, tambah kamu enggak akhlak. engkau menungso ndasmu neng di lo. Pitik disirahke menungso dindas-ndaske. Kan ngawur gitu. Diwolak wa wolak wali. Bahasa Arab juga begitu. Ada balaghahnya, sastranya, maani, badi lengkap. Enggak semua orang bisa. Lah untuk belajar yang begitu Imam Syafi'i lihat di kota Mekah aja itu udah asing. Di zamannya Imam Syafi'i, bahasa Arab yang dipakai kata Imam Syafi'i itu sudah tidak murni lagi. Makanya Imam Syafi'i pergi naik gunung, ke pedalaman, ke desa-desa, ke padang Sahara, kumpul bertahun-tahun sama orang Arab yang asli. Seperti kalau jenengan pergi ke tengah hutan kemudian ketemu orang pakai ya begitulah. Pakaian masih primitif gitu kan. Primitif itu bahasanya kalau primitif di Pulau Jawa ya, Jawa ini ja asli. Mungkin jenengan diajak ngomong ya enggak mudeng. Ya, mungkin kan seperti itu. Belajar dulu Imam Syafi'i kumpul sama orang-orang Arab dusun sekian tahun baru beliau mudeng. Oh, jadi kalau sudah Al-Qur'an itu bilang kata ini itu maksudnya tuh ini. Oh, Al-Qur'an kalau udah bilang kata ini maksudnya ini. Oh, udah bilang kata ini maksudnya ini. Didukung dengan berbagai hadis, kalau Rasul bilang ini berarti maksudnya ini. Udah pas dulu bahasanya udah pas baru bisa mengambil kesimpulan hukum. Ilmunya cukup, mudeng bahasanya, bisa ngambil kesimpulan hukum. Lah orang sekarang bahasa Arab ki ya urung cetha. Iso wayora modal terjemahan Al-Quran, ngarang aliran, ngarang ajaran. Maka yang ikut sesat dan tersesat dan akhirnya menyesatkan yang lain. Mudeng. Mudeng maksud saya toh? Maksud saya hati-hati. Ya, kok jadi tegang semua kenapa? Cukup jelas tuh nih penjelasannya. Kan perlu dijelaskan begini, kenapa kita harus belajar tafsir. Bib terjemahan kan sudah ada. Ya, terjemahan ada. Tapi terjemahan ini cuman terjemahan. Ya cuman terjemahan. Nah coba apa ada terjemahan begini. Bismillah, dengan nama Allah. Ba artinya dengan. Dengan di sini lil musahabah. Lil musahabah artinya ada begitu terjemahan? Tidak ada. Nama, isim Allah. Nama Allah, Allah itu artinya Allah itu nama yang Allah ini ada begitu? Ya ora ono, cuman bismillah dengan nama Allah. Akhirnya kita kalau baca bismillah ya ora ono rasane. Bismillah dengan nama Allah ya ora mudeng. Karepe ki apa? Maksudnya apa? Maksudnya basmalah itu apa ndak tahu. Karena cuman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibedakan aja kita enggak paham. Itu kok diterjemahannya dengan Maha Pengasih, dengan lagi Maha Penyayang ya. Ya kok pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya Maha Pengasih sama Maha Penyayang itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kan pengasih sama penyayang, sama atau beda? Beda tulisannya. Tapi sama artinya. Kalau di Al-Qur'annya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tulisannya beda, artinya juga beda. Bukan sama artinya. Ar-Rahman itu sama Ar-Rahim sama-sama menyayangi. Tapi maknanya beda. Ar-Rahman itu menyayangi yang bagaimana? Ar-Rahim itu menyayangi yang bagaimana? Seperti saya nanya, sayangnya jenengan kepada istri sama sayangnya jenengan sama tonggo, sama enggak? Enggak. Kalau sama tonggo namanya apa? Bingung loh. Kalau sama istri? Yo sayang, tresno, yo cinta, gitu kan? Nah, kalau sama tonggo apa? Ewo, di antaranya itu kan? Ya ewo, apa lagi? Hah? Pokoknya begitulah. Namanya yang jelas bukan cinta, bukan kan? Bukan. Kalau jenengan misal bilang sama seorang ustad, aku mencintainya. Seorang wanita bilang kepada suaminya, aku mencintai ustad itu. Kira-kira itu mencintai dalam arti hubungan lawan jenis atau mencintai dalam arti di jalan Allah? Dalam arti di jalan Allah. Berarti mencintai ini punya arti satu atau banyak artinya? Artinya banyak. Lah kalau begitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, artinya satu atau banyak? Lah ini terus terjemahannya bagaimana enaknya? Bisa menerjemahkannya? Tidak bisa, cukup diterjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak cukup. Lah itu perlu apa? Perlu tafsir. Lah tafsirnya dari mana? Apakah Nabi pernah menjelaskan Ar-Rahman artinya begini, Ar-Rahim artinya begini? Pernah Rasul menerjemahkan begitu? Enggak pernah. Lah terus kok ulama ngasih keterangan bagaimana? Soalnya kita ini udah enggak mudeng bahasa Arab. Orang Arab dulu kalau dikasih tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim udah mudeng. Ngomong Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mudeng. Karepe apa sudah mudeng. Lah orang sekarang enggak mudeng. Makanya ulama ngasih penjelasan. Makanya dibuat tafsir. Ya, dibuat tafsir. Nih tafsirnya. Maksudnya ini. Karena itu kalau orang tidak mau kembali pada tafsirnya ahli tafsir, ya pasti tersesat. Kembali pada Al-Quran itu ya artinya kembali pada ilmu tafsir. Kalau kembali pada Al-Quran itu artinya kembali pada bahasa Arab. Jadi orang mau kembali pada Al-Quran, bahasa Arab tidak mau belajar, tafsirnya enggak mau belajar, hadisnya enggak mau belajar, pasti dia seorang pendusta besar. Pendusta. Kamu mau balik ke Al-Quran, modalmu apa? Balik ke Al-Quran ya modal terjemahan toh enggak bisa. Balik ke Al-Quran, modalnya harus tahu ilmu tafsir. Balik ke Al-Quran, modalnya harus tahu bahasa Arab. Balik ke Al-Quran, modalnya harus tahu ilmu hadis. Balik ke Al-Quran, kalau mau tahu Al-Quran, harus tahu asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti istilah kembali pada Al-Quran itu enteng atau berat? Berat. Nah terus kira-kira yang kembali pada Al-Quran sejatinya siapa tuh? Ya Imam Syafi'i itulah orang yang kembali pada Al-Quran. Imam Abu Hanifah itulah orang yang kembali pada Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal itulah orang yang kembali pada Al-Quran. Imam Malik itulah orang yang kembali pada Al-Quran. Dan ulama-ulama guru-guru kita, pendiri pesantren Lirboyo, pendiri pesantren manapun lah, Sidogiri, pendiri pesantren Tebu Ireng, pendiri Nahdlatul Ulama, para habaib, penyusun Maulid Simtud Duror, Parzanji, Diba, Burdah, itu semua orang-orang yang kembali pada Al-Quran dan kembali pada sunnah dengan cara dan jalan yang benar. Yang lain masih tanda tanya. Udah paham sampai di sini? Monggo diunjuk. Ya, kalau begitu saya tak minum sendiri. Alhamdulillah, 23 menit. Tadi jam 21.00 tepat saya bicara, sekarang 21.23. Kira-kira dijelaskan begini senang atau kurang senang? Sudah pernah dijelaskan seperti ini? Belum, saya juga baru hari ini. Coba nanti diteliti rekaman-rekaman saya ceramah, sepanjang saya ceramah dari tahun saya sekolah sampai hari ini, yang saya menjelaskan modelnya begini, kira-kira udah pernah belum? Yang ikuti saya terus nanti kan tahu, oh belum. Ya ternyata belum. Jadi, itulah pentingnya kita belajar ilmu tafsir, sehingga mudeng. Loh Bib, ngapain kita butuh mudeng? Loh yo aneh tau awakmu. Kok tanya ngapain butuh mudeng? Lah kamu ini hidup ini mau kemana? Ya saya hidup mau mati, lah mati itu kemana? Mati itu ya ke surga, lah ke surga terus mau ngapain? Ya mau ketemu Allah Ta'ala, mau ketemu Allah. Lah terus Allah mau kamu temuin caranya bagaimana? Lawang kamu diajak ngomong ya ora tau mudeng. Diajak ngomong ya ora tau mudeng. Allah enggak pernah ngajak ngomong saya. Lah iki tambah ra mudengan iki. Lah kalamullah itu artinya ucapannya Allah. Allah nyampaikan ucapannya itu untuk manusia dan jin, bukan untuk ikan-ikan, bukan lil ins wal jin, untuk manusia dan jin. Taklif itu hanya untuk manusia dan jin. Yang namanya kambing tidak ada kewajiban salat. Tidak ada kambing kewajiban zakat. Ada kambing kewajiban zakat. Tidak ada, itu manusia dan jin. Lah kamu diajak ngobrol, diajak bicara sama Allah. Lah kok kamu tidak mau tahu? Tidak mau belajar biar ngerti. Berarti namanya kamu tidak peduli sama Allah. Berarti kamu tuh tidak pengen dekat sama Allah. Lah kalau kita cinta sama seseorang, orangnya bisanya kok bahasanya bahasa apa misal? Bahasa Jerman gitu. Orangnya bahasa Jerman, kita cinta, ya kita belajar toh ya. Pengen diajak ngomong nyambung, betul enggak? Ya, pengen diajak ngomongnya nyambung. Nah ini kita diajak ngomong Allah 30 juz, itu banyak atau dikit? Banyak sekali, Allah ini bermurah kepada kita. Makanya dikatakan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sangat pemurah. Ya, wahyu Allah ini sangat pemurah, lomo, ngasih ilmu, ngasih informasi, ngasih macam-macam itu Al-Quran. Nah, Allah mau ngomong dengan kita, Allah mau ngajak bicara kita. Ini kan luar biasa. Lah kok kita biasa-biasa saja, enggak pengen ngerti. Karpe Gusti Allah ya, botoy. Maksudnya apa ya? Apa ya kira-kira rahasia di balik ucapannya Allah ini ya? Ada pesan apa untuk saya? Karena saya tahu Allah tuh kalau ngomong satu huruf saja, di situ pesannya tidak terhingga. Jadi saya harus belajar, saya harus ngerti. Ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul-betul dia pengen ngerti isinya Al-Quran. Nah itulah pentingnya belajar ilmu tafsir, agar kita ngerti pesannya Allah itu apa. Ya, dan agar kita bisa ngerti pesan ini disampaikan dengan baik kepada kita, diterima dengan benar, tidak salah terima. Makanya kita harus belajar ilmu tafsir. Kalau terjemahan, bahaya. Terjemahan nih ada ayat misalnya, ayat perintah untuk untuk makan dan minum. Kulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Loh, perintah Gusti, kon mangan, kon ngombe. Dadi awakmu yang mangan wajib ngombe. Kulu washrobu ki wadan, makan dan minumlah. Mangan tok orang ngombe ki berarti menentang Al-Qur'an. Kacau ndak itu? Hah? Perintahnya kan kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah ya, dan jangan berlebihan melampaui batas. Wah, ini Al-Qur'annya jelas kulu washrobu. Lagi kau nyugi mung mangan tok orang go ngombe. Apa ngombe tok orang go mangan gitu ya. Makan tanpa minum, minum tanpa makan, enggak ada gandengannya. Ini melanggar Al-Qur'an. Ini perintah. Al-Qur'annya fi'il amr, kulu washrobu, makan dan minumlah. Nah, kalau namanya perintah wajib dijalankan atau tidak? Wajib. Nah terus yang puasa sunnah gimana? Misalnya begitu ya. Mumet kan akhirnya mikir terjemahan. Ini perintah. Lah perintah itu perintahnya bagaimana gitu ya? Perintahnya bagaimana? Perintah ini perintah wajib atau perintah anjuran? Lah taunya dari mana? Taunya lewat ilmu tafsir. Taunya dari situ. Itulah pentingnya kita belajar tafsir. Makanya kita sekarang mulai belajar tafsir surat-surat pendek yang tiap hari sering kita baca. Minimal kita belum meninggal itu udah ngerti rada akeh gitu loh. Kalau enggak 30 juz minimal satu surat. Mosok nanti balik ke akhirat ditanya sama Allah, hambaku, kamu paham ucapanku yang mana? Blas Gusti. Lihat diuncalkan rokok gitu. Blas. Alhamdulillah ya Allah, Al-Fatihah saya paham. Dikit tapi paham. Gitu kan? Mau tambahan? Mau. Kasih lagi sama Allah tambahan gitu ya. Belas kan repot. Ya ini surat Al-Fatihah kita akan bahas dikit dulu malam ini. Karena kita berlanjut tiap Jumat. Nomor satu, nama surat Al-Fatihah itu macam-macam. Yang paling terkenal, yang paling populer adalah surat Al-Fatihah. Ini nama yang paling terkenal adalah surat Al-Fatihah. Tapi nama Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu namanya macam-macam, namanya banyak. Ya namanya banyak, bukan cuma Al-Fatihah. Nomor satu Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena dia Al-Fatihah yang membuka, surat yang mengawali Al-Quran. Karena urutannya di urutan awal mengawali Al-Quran, maka disebut surat Al-Fatihah. Hikmah dari kata Al-Fatihah tersebut, ulama mengatakan hendaknya bukalah kebaikan dengan surat Al-Fatihah. Al-Quran 30 juz saja dibuka dengan surat Al-Fatihah. Makanya kamu kalau berbuat yang baik, awali dengan surat Al-Fatihah. Karena itulah kita sholat, yang utama di situ wajib jadi rukun dibaca hanyalah surat Al-Fatihah, bukan Al-Baqarah. Ada yang lebih pendek dari Al-Fatihah, ada kan? Inna albayna kalkawthar, itu lebih pendek. Al-Fatihah 7 ayat. Ya, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lebih pendek. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu lebih pendek. Tapi kenapa kok surat Al-Fatihah ini dijadikan inti yang dibaca di dalam dalam sholat, karena memang ini surat yang paling utama. Ya, nomor satu namanya Al-Fatihah yang membuka. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paham Al-Quran tentunya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya sing doyan sholawatan dulu, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang nama ini dipakai sama orang lain gitu ya. Ya, kadang dipakai sama orang lain. Masa ada orang ngaku aswaja tapi enggak suka sama Imam Ghazali, kan aneh. Ya kan? Ngaku aswaja tapi enggak suka sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, itu ya aneh. Lah kita yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ini. Akidahnya Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Abu Hasan Asy'adzili, Maturidi, itu akidah yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain, bukan yang lain-lain. Makanya kita kalau majelis selalu diawali surat Al-Fatihah. Saya sebelum mengajar, saya ajak baca surat Al-Fatihah. Makanya kita dianjurkan kalau mau berbuat yang baik, awali dengan surat Al-Fatihah. Minimal ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Makanya Rasul bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa aqta wa fira ajzam au kama qala sallam." Segala hal yang baik dalam urusan agama tidak dimulai, tidak diawali dengan basmalah, maka itu terputus. Ya, maka itu terputus. Maksudnya terputus bagaimana? Enggak ada berkahnya. Enggak ada berkahnya makan 3 piring enggak baca bismillah, enggak berkah. Ya. Punya duit, terima duit. Ini termasuk penting ini, terima duit gitu ya. Mau ngambil duit kok enggak baca bismillah, cepet entek, enggak ada. Enggak tahu nih, uangnya larinya kemana ini. Berkahnya tidak ada. Mau minum, enggak baca bismillah, ya udah minum, tapi enggak ada berkahnya. Usaha, tidak diawali dengan bismillah, ya berkahnya nanti tidak ada. Nah itu minimal basmalahnya. Kalau dibaca komplit 7 ayat, itu jauh lebih utama. Singkat dulu. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah ini dikasih nama juga Sab'ul Mathani. Namanya Sab'ul Mathani. Insyaallah nanti Jumat depan saya kasih ringkasan kajiannya ini ya, lembarannya. Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah itu namanya surat 7 yang diulang-ulang. Kenapa dikatakan 7 yang diulang-ulang? Karena jumlah ayatnya ada 7. Kemudian diulang-ulang, dibaca dalam sholat. Ya, 17 rakaat itu wajib baca surat Al-Fatihah. Kemudian di luar itu juga surat Al-Fatihah memang diulang-ulang. Ulama kalau baca dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Makanya dikatakan 7 yang diulang-ulang. Dan memang ini pembukanya Al-Quran Al-Fatihah ini disusun dengan 7 ayat. 7 ayat. Kenapa 7? Ya kita ambil hikmahnya. Kalau tahu mau tanya kenapa, tanya sama Allah. Gusti, kenapa kok 7? Nah, yang ngomong Allah yang tahu cuman Allah. Cuman orang-orang yang dekat sama Allah dikasih hikmah. Apa hikmahnya 7? Coba kita kaitkan saja 7 dengan kebaikan. 7 anggota tubuh kita yang pokok. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, ya kan? Alat vital. Itu ada 7. Di tubuh kita ada 7 anggota zahir yang pokok, ada 7. Kemudian kita lihat di luar kita, tempat kita berpijak. Tempat kita berpijak, tanah itu ada 7 lapis. Kemudian kita lihat tempat kita bernaung, langit. Langit ternyata yang zahir dulu. Atmosfer itu ada 7 lapis atmosfer. 7 lapis. Kemudian langitnya lagi, langit itu kata Allah ada 7 lapis langit. Itu yang 7. Kemudian cahaya matahari yang warnanya putih. Itu kalau dipecah jadi berapa warna itu? Majiku hibini. Ada 7 warna. 7 warna itu kok digabungkan jadi warnanya putih. Tapi kok dipecah itu jadi 7 warna. Kenapa enggak 8 warna? Makanya kalau orang enggak percaya Allah menyusun alam ini dengan rahasia angka, maka orang itu tidak pernah belajar Al-Quran. Allah sudah menyatakan semua itu diciptakan dengan ukuran. Allah menciptakan itu ada ukurannya. Makanya enggak ada judulnya matahari kok meleset dari porosnya. Bumi meleset dari porosnya. atau bulan mau muter mengiteri apa bumi, bulannya ngomong aku rodok kesel, saya tak alon-alon saya, ya enggak ada. Repot toh kalau bulan kemudian, dah saya agak capek, saya berhenti sebentar ya. Bulannya berhenti sebentar nih. Atau muternya itu mandek sebentar. Geger alam semesta ini. Begitu satu ada yang telat, tabrakan. Dan kalau udah tabrakan berarti kiamat. Lah Allah ciptakan semua itu teratur. Semuanya teratur. Ada hitungannya, ada waktunya, detil diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang meleset. Kemudian kalau kita lihat lagi ibadah kita ini, dalam satu hari, satu minggu itu hanya cuma ada 7 hari. Kenapa kok enggak dibuat 8 hari? Ya, hari itu dari zaman dahulu kala ya cuma 7. Tidak dibuat 8 hari. Ada yang mau buat ide bisa? Nambah 1 hari lagi? Diakui secara internasional. Oh, yuk ini kita kalau satu minggu 7 hari enggak enak. Yuk kita buat apa perubahan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa di sini? Bingung mesti. Dino anyar itu. Ini kacau nanti. Akhirnya perhitungan waktu ini kacau semua. 7 hari. Kemudian kalau kita lihat ibunya Nabi Ismail alaihi salam, Siti Hajar. Ya ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di kota Mekah yang masih berupa tanah tandus bebatuan. Tanah tandus bebatuan tanpa manusia di sana. Tanpa manusia di sana. Tidak ada hewan di sana. Burung pun enggak ada. Kenapa burung, hewan, manusia enggak mau di situ? Karena di situ tidak ada air. Air itu sumber kehidupan. Kalau enggak ada air mati. Makanya semua pada menyingkir. Di tempat yang disingkiri semua orang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim taruh istri dan anak kesayangannya di situ. Anak yang dinanti-nanti sekian tahun, gak punya anak, begitu dapat anak, bawa istrimu dan anakmu ke sana. Coba bayangkan, luar biasa, Siti Hajar ini mesti gendong bayi merah, diajak sama suaminya, yuk pergi ikut saya. Ya, gitu aja, ya, gak kakan takon, arep neng di, saya aku urung siap, gantine piye. Engko neng kono cepet apa urung, kita mau kemana, sudah disiapkan belum, hotelnya udah ada belum, kita mau nginep di mana nanti kalau kita pergi, kira-kira sanggulnya cukup atau tidak. Ini sayaknya kira-kira bawa ganti berapa? Model ibu-ibu yang begitu. Jangan tersinggung, Bu. Orang zaman sekarang begitu enggak begitu? Normal kan? Kalau ada ibu begitu normal atau enggak normal? Normal. Mau diajak suaminya pergi misalnya, suaminya ngajak pergi, misal jenengan tinggal di Solo, ngajak istri jenengan ke Surabaya. Bu, yuk ke Surabaya. Kira-kira langsung berangkat atau nanya dulu? Nanya, arep turun yang dinggo. Ya, nginepnya di mana? Sak kecekle, ra bakal sido. Ya, enggak, mesti kan nanya, nginepnya di mana kira-kira? Mau tinggal berapa? Berapa hari menyiapkan perbekalan? Tapi kalau istri Nabi Ibrahim alaihi salam, ayo kita pergi. Enggak banyak nanya. Langsung berangkat saja. Apa yang dikatakan suaminya nurut manut. Ini memang luar biasa. Nah, kalau yang ada di sini terus terang semuanya ini masih biasa-biasa. Dibandingkan istrinya Nabi Ibrahim, maksudnya jenengan ngaku mirip. Kan yo terlampau apa namanya? Bisa dibandingkan lah. Baik yang di sini yang laki ini saya meneh, iki biasa wae ya ora. Wah, yang sana masih mending itu biasa. Biasa. Ini kalau kita-kita ini luar opone? Luar biasa bedanya gitu kan. Dengan orang-orang yang sudah jauh berbeda. Ini berangkat begitu saja. Diajak. Sampai di tanah tandus yang gak ada manusia. Dan tidak ada siapa-siapa. Itu setan aja gak ada mungkin di situ. Nah kenapa? Sing dibedo sopo. Oh, setan itu tugasnya beda. Bedo manusia sama jin. Jinnya yang kono ya orang yang menungso. Ya males mungkin gitu kan ya. Ya akhirnya ditinggal di situ. Gak pakai nginep loh. Datang nyampe ya terus ditinggal. Mau perintahnya Allah tinggalan gitu. Ya mau kok nunda-nunda. Nabi Ibrahim ya enggak nunda-nunda, langsung berangkat aja jalan. Begitu saja jalan. Nah istrinya ya rada kaget ya wajar. Iki kok ngeti-ngeti bojoku mlaku ki arep nang ndi? Pak, badhe tindak pundi? Wahai Ibrahim, kamu mau ke mana? Ada apa? Meneng wae Nabi Ibrahim. Kenapa? Tidak ada perintah untuk menjelaskan. Perintahnya cuma tinggalan. Saya mau nanya, istri yang seperti ini masih ada enggak? Ora ono, ora ono. Nggak usah pakai mikir, tak jawab. Surahno, tak jamin nggak ada. Ya kan? Tinggal. Tanya lagi, Pak, kenapa kami ditinggal di sini? Gitu ya. Di mana Nabi Ibrahim? Legandeng ini istrinya pinter, cerdas, solihah, pol. Maka istrinya langsung nyanda. Karepe opo kan nyanda. Oh, perintah Allah ini. Ini pasti perintah. Perintah Allah. Orang mikir sing aneh-aneh. Bujuku ngelajrah ya. Aku dipatah ini. Gini. Ben dipangan macan opo. Gis. Ben mati aku. Diharap seneng-seneng meh rabi meneh gitu. Ini yang mikir gini kan gak beres. Ini mikir gak beres. Wah, istrinya Nabi Ibrahim istimewa, spesial, top. Makanya mikirnya bagus. Mikirnya bagus, gak mikir jelek. Jelek, yang bagus ya mikirnya ape? Ape, gak ada kecurigaan, gak ada semacam-macam kirano. Gak seperti yang di sinetron ataupun yang di luar sinetron. Zaman sekarang ini. Maka nanyanya langsung begini, pernyataan. Engkau diperintahkan Allah meninggalkan kami di sini. Karena cinta sama suaminya, ngerti. Gak mungkin suaminya menelantarkan dirinya dan anaknya, ngerti. Makanya yang ngomongnya ya pena. Engkau diperintahkan oleh Allah meninggalkan kami di sini. Nabi Ibrahim ya gak boleh ngomong, ya mandok tok. Noleh aja enggak, mandok. Pergi, pergi, jangan khawatir, tinggalkan aja kami di sini. Tapi ini bukan bahasa ngambek loh ya. Ada bahasa ngambek, ya. Misalnya suami ngomong sama istrinya, Bu, bu, aku tak tekorono ya bu ya. Mau nih rayentuk, ngono kan? Maksud sing bucu, sing wedok ngomong rayentuk, rayentuk gitu kan? Terus suaminya ngomong, Bu, please ya, tak tekono. Ya wes, mangkat tekono. Tenan ki, sekarepmu. Ini kira-kira ini ngeculkan apa gantung tanpa tali ini? Gantung tanpa tali. Jadi kayak sojo mangkat, tapi bahasanya karepmu gitu kan? Up to you, terserah dirimu, nggak apa-apa, terserah gitu. Nggak apa-apa, tapi terserah itu didengar tidak enak. Lain dengan istri Nabi Ibrahim, suamiku pergilah, tinggalkan kami di sini. Jangan risau, jangan khawatir. Pasti Allah akan mengurus kami. Bu, saya jamin. Orang laki sekarang suruh gantikan kedudukannya istrinya Nabi Ibrahim itu tidak bakal mau. Jenengan mau? Saya turunkan pakai helikopter tinggal di Padang Sahara sendiri tanpa bekal apa-apa. Tak bayar terung triliun. Wani? Dengan catatan selamat Anda dapat 3 triliun. Wani? Gulek kan gon yang paling terpencil ngono ya tinggal dhewe tanpa bekal di situ enggak ada air, pasti enggak ada air. Siap mati? Mikir takut. Wong baru ditinggal di apa namanya gedung ijen rada sepi ngono wae. Mas, kancani Mas. Wedok ngono wae. Lanang, bune aja mbok tinggal aku. Minta ditemani atau minta teman-temannya. Mas, sik aku kancani sik gitu. Takut. Lah ini istrinya Nabi Ibrahim sendiri sama bayi, tidak takut. Mangga toh. Ini biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Makanya tiap tahun diperingati, tiap tahun diperingati di Hauli, Haul Akbar. Haul Akbarnya Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya itu tiap tahun hari raya korban ngono kok jek ana wong sing ora percaya Haul ngono kok ya. Haul itu kan intinya memperingati kesolehannya orang-orang yang soleh. Intinya kan itu. Nah, akhirnya pergi Nabi Ibrahim, kemudian istrinya ini jaga anaknya, air habis, anak nangis. Lah anak nangis, saya ibu ya cari solusi, asinya enggak keluar. Solusinya apa? Ya lari, cari bantuan. Lari kemana? Naik ngalor ngidul kan begitu, atau ngetan ngulon, muter. Lah muternya kebetulan itu kok satu arah, sofa marwa, ngapain ke sofa, tempat yang tinggi. Ngapain cari tempat tinggi? Ingok-ingok. Ingok-ingok itu bahasa Indonesianya apa? Lain sama lihat-lihat. Kalau lihat-lihat itu begitu ingok-ingok itu melihat dengan harapan menemukan angel Jawa lah. Ya kan ingok-ingok itu kan melihat begini gitu kan ya. Harapan kayak dan ketemu sapa ngono ya. Ingok-ingok. Ini lain. Dengan bahasa angel bahasa salah. Sudah melihat ke sekeliling Jawa kan ya. Melihat sekeliling, siapa tahu ada orang yang muncul. Oh, enggak ada. Lari ke sofa, marwah ganti gitu kan. Lihat sekeliling, enggak ada. Lah subhanallah, kok Allah menghentikan langkah kakinya pada putaran yang ke-7. Dihentikan langkah kaki itu di putaran yang ke-7. Ada apa ini? Kan begitu. Berarti angka 7 itu punya keistimewaan yang luar luar biasa. Mbah iki presidene presiden kepitu iki. Pak Jokowi ini orang Solo nih, presiden yang ketujuh. Semoga-moga dadi pitulungan gitu aja ya. Nah, insyaallah gitu. Apalagi. Ini ada calon apa namanya presiden terpilih ya didongake aja terus dielek. Dielek-elek. Moga-moga kan apik. Terus jadinya semuanya jadi selamat. Kan dongake apik kan dadine apik. Kemudian langit sudah, tanah sudah, sofa marwah tuh 7, sa'i 7, tawafnya juga 7 putaran. Lah kenapa kok tawaf 7 putaran? Sejak kapan tawaf 7 putaran? Coba baca sejarah tawaf. Tawaf itu 7 putaran Nabi yang ngajari atau sebelum Nabi? Sebelum Nabi itu ya tawafnya udah muternya 7 putaran. Sama Nabi dirubah enggak? Ya enggak. Dari zaman Nabi Ibrahim ya muternya 7 putaran. Berarti itu perintah dari langit. Muternya peng 7. Kok peng 7 neng apa? Jenengan tawaf 6 kali. Sah atau enggak sah? Ya enggak sah. Tawaf 7. Wah aku mau peng 6 weh. Suen. Repot. Allah maha ngerti. Sikilku pegel. Ya rasa. Allah maha ngerti. Ya harus peng 7. Muternya 7 kali. Lalu kemudian mata setan. Setan ki dipatak, mantepe watune 6 apa 7? Ya 7. Ya 7 kali lemparan dengan batu kecil, aja watu sak gunung mbok unjalke repot. Ini kadang kalau orang dari luar negeri itu yang enggak kena manasik, Indonesia kan bagus ada manasik haji. Kadang dari luar negeri itu haji enggak ada manasiknya. Jadi lempar jumrah itu batunya bawa batunya gede-gede. Makanya kalau ada orang gede-gede lewat itu orang Indonesia suka nyingkirnya apa? Oh, ora mau ngedi wong wedi kena watune. Kadang batu enggak ada, sandal dicopot diuncalke. Wah, gitu. Sepatunya diuncalkan gitu. Seperti itu. Ya, memang macam-macam karena kurang pendidikan. 7 macam apa 7 lemparan. Ya, 7 butir batu dilemparkan, 7. Apalagi? 7. Hah? Puyer bintang 7. Masyaallah. Puyer bintang 7 itu dibuat karena ada istilah pusing 7 keliling. Pusing enggak ada 8 keliling enggak ada, pusing ya 7 keliling. 7 keliling. Ketika Rasulullah SAW sakit di akhir umurnya, di akhir usia beliau SAW, ketika sakit, Rasul itu kan beberapa kali siuman apa pingsan secara zahir ya, secara zahir pingsan. Kalau Rasul itu enggak pernah pingsan. Wong Rasul itu dalam tidurnya melek kok. Dalam tidurnya melek tanamu aini walayanamu kalbi. Mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, SAW. Makanya enggak ada judulnya Rasul hilang ingatan itu enggak ada. Kalau Rasul hilang ingatan bahaya toh ya. Ya Rasul itu pingsan bukan berarti hilang ingatan, zahirnya. Ya zahirnya pingsan. Di situ ada banyak hikmah untuk syariat, untuk umat-umatnya kan. Nanti kalau ada kasus yang sama gimana cara menanganinya. Rasul udah memberikan suri teladan. Di situ ketika Rasul pengen sholat ke masjid, sakit ya, yang enggak pernah Rasulullah seumur hidup sakit. Sakitnya di akhir umur tuh Rasulullah. Enggak seperti kita sok sakit terus gitu kan. Kakek dosa soalnya. Ya, Rasul enggak punya dosa. Nah, di akhir umur sakit ya, sebagai sunnatullah sakit menjelang wafat. Di situ Rasul minta mandi biar seger. Di sini resep jenengan kalau pengen seger adusa. Jadi nak wong rata adus, orang seger. Arang adus berarti kurang seger. Ben seger berarti kerep adus. Kakek adus, kesegeren. Repot kalau kesegeren ya. Nah ini Rasul ketika itu minta mandi. Cuman Rasul radi aneh. Loh radi aneh. Makanya orang sekarang itu kadang jangan ngomong, oh, jangan aneh. Langkose, anggar aneh bener ya rapopo. Aneh bener rapopo. Nah jadi masalah kalau anehnya itu benar, ya kan? Agak aneh bagaimana? Rasul mandi enggak minta air biasa. Tolong ambilkan air. Enggak. Tolong ambilkan air dari 7 geribah. Mintanya 7 Rasulullah, enggak minta 5. 5 aja enggak apa-apa. Enggak, saya minta air dari 7 geribah. Geribah itu tempat air. Orang Arab itu sana punya kulkas alami. Ya kan kalau di Indonesia kendi gitu ya. Ya kendi, kalau di sana kendinya itu dari kulit kambing gitu ya, dari kulit kambing. Air kalau dimasukkan di situ kena panas, dikeluarkan jadinya adem. Aneh atau? Aneh atau enggak aneh itu? Aneh itu. Ilmunya orang Arab kuno itu sampai sekarang dipakai. Lah Rasul minta mandi dari air 7 griba, dari 7 tempat tadi. 7 tempat. Setelah mandi itu ya seger. Ya, seger. Di situ angka 7 lagi yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah wali songo ngajari 7 hari. Makanya orang Jawa ngambil mito ni. Paham? Lah kalau kita lihat ada 7 baik, lah untuk kebaikan kita ambil angka 7, kira-kira itu suatu yang berlebih-lebihan atau suatu yang biasa sebetulnya? Biasa. Jadi mengambil angka 7 sebagai keberkahan itu ya biasa. Kalau orang tidak mau berkahnya angka 7 tambah aneh. Luang Al-Quran saja pakai angka 7 untuk keberkahan. Al-Fatihahnya 7 ayat, sa'inya 7 putaran, bolak-balik. Tawafnya ya 7, langitnya dibuat 7, buminya dibuat 7. Nah, saya pengen ngambil berkahnya angka 7, kok kamu bilang enggak boleh? Kamu bilang bid'ah, ya aneh awakmu. Paham? Ya, jadi ini saya ngambil Al-Quran, ngambil hadis, mengambil angka 7. Jadi jangan dibuat sesuatu yang berlebih-lebihan. Enggak. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Jane ya wis ngerti. Oh, ngono to jebulane. Engko pituku kramate sak mono lho ya. Oh, itu kalau saya terangkan 7 ini sampai subuh enggak habis-habis. Karena banyak yang serba tuh 7 ringkas saja. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan suratul ruqyah. Ruqyah. Ruqyah atau ruqyah kan? Di ruqyah dulu, tahu ruqyah. Ya. Ruqyah itu bahasa Arabnya. Jane iki basa Jawane iki ya ana. Tapi ki aneh ki. Wong-wong sing ngomong ruqyah ki nek diterjemahke basa Jawa sok ora gelem. Karena terjemahan bahasa Jawanya ruqyah adalah jampi-jampi. Jampi-jampi. Tahu jampi-jampi? Nah, kalau bahasa Indonesianya mantra. Bahasa Indonesianya mantra. Bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya ruqyah. Dulu dalam bahasa Arab istilah ruqyah roqi itu digunakan oleh dukun. Dukun yang suka ngobati orang pakai mantra-mantra. Orangnya namanya roqi, orang yang bisa meruqyah. Orang yang bisa memberikan mantra. Orang yang bisa jampi-jampi. Lah Al-Fatihah sama Rasul dikatakan ruqyah. Itu ruqyah. Al-Fatihah itu disebut jampi-jampi. Al-Fatihah disebut jampi-jampi. Lah aneh itu orang-orang kalau ngeruqyah orang kesurupan enggak baca Al-Fatihah ki ya aneh. Mudeng enggak? Jadi kadang bergaya yang ruqyah orang ini dengan surat-surat yang apa waris dari Rasul. Ini sesuai hadisnya Rasul. Tapi Al-Fatihah air atau diwocose. Padahal itu yang dinamakan ruqyah itu suratnya surat Al-Fatihah itu namanya surat ruqyah. Kok bisa dikatakan ruqyah? Ada sebabnya. Kenapa dinamakan ruqyah? Siapa yang namakan? Sahabatkah atau tabi'inkah? Para ulama kah? Bukan. Yang menamakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jam 10 kurang 7 menit. Gimana? Tambah lagi dikit? Tambah. Ini baru 1 jam toh saya ngomong. Ya, sepertinya berapa menit? Saya sendiri kerosonya baru 5 menit. Ini kan repot ini saya ini. Ngomong 1 jam tapi kerosonya 5 menit. Itulah senangnya saya kalau kumpul sama jenengan, berhadapan dengan Anda-anda ini. Wah, ini tolong jangan ceritakan sama orang-orang ya. Biasanya gini, kalau duduk bersama yang dicintai, itu ya, 1 juta tahun terasa sebentar bersama dirimu. Sak yuto tahun kena lungguh karo sing disayang, kerosone kok cepet mentokang, kan begitu ya. Cepet. Tapi kalau duduk sama yang dibenci, ya, sak menit kerosone telung jam. Kok ora mulih-mulih to ya. Padahal baru 1 menit. Nah, saya kok duduk sama jenengan itu seneng, hati saya seneng. Makanya 1 jam tuh rasanya kok baru sebentar itu. Rasanya cuma 5 menit. Jadi kok jenengan pulang tuh saya gelo. Aduh, sepi meneh omahku. Ya, sepi meneh. Kalau gini kan asik rame gitu ya. Jenengan di sini tiap hari seminggu gitu ya. Protes kabeh bojone kok. Ya, protes anaknya, protes istrinya, protes istri diprotes, wah, suami akhirnya saya dikeroyok ini gara-gara Habib ini, hilang semua nih dari rumah masing-masing. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT. Kenapa dinamakan ruqyah? Ceritanya begini. Setelah yang kejadian itu, makanya Al-Fatihah dipakai sama sahabat gitu. Sejumlah sahabatnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Ini cerita sudah sering saya sampaikan. Melakukan perjalanan keluar kota, kehabisan bekal. Versi ceritanya macam-macam karena kejadiannya bukan sekali. Jadi kejadian itu beberapa kali dengan aktor yang beda-beda. Kemudian karena kelaparan, kehausan, kehabisan bekal, uang sudah enggak ada, makanan enggak ada, maka wajib. Ini wajib. Jadi minta itu bisa jadi wajib, minta itu bisa jadi haram. Jenengan kok punya dulur, tonggo. Tonggo jenengan itu sakit, mau dioperasi. Ya mau dioperasi, tidak punya duit. Kalau enggak dioperasi segera mati. Menurut teorinya begitu ya. Semua takdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teorinya begitu. Ini enggak punya uang sama sekali. Sedangkan jenengan punya kenalan. Kenalan yang suka ngasih-ngasih uang. Tapi jenengan tuh pekewoh, tok modal pekewoh. Aku yang jalak ke pekewoh, aku izin aku. Menang ke izine, pilih tonggone mati. Gitu menungso, wedus. Jadi dia lebih baik tetangga saya mati daripada saya menanggung rasa malu. Ini bukan mukmin yang baik. Dalam kondisi seperti itu, jangan mengatakan jaluk-jaluk kelek. Aku rentuh jaluk-jaluk ngemiso gitu loh. Karena ngemis ini bukan untuk orang lain, tapi bukan untuk dirimu kaya. Orang gue tuh apa-apa. Gue nyenengke tonggo sing arep mati. Ben tonggo ku dadi urip. Mintalah kepada orang yang kira-kira bisa membantu. Tolong, ada tetangga saya mau operasi enggak punya duit. Anda kira-kira bisa bantu berapa? Orang popor dianggap uang ngemis, dianggap uang jaluk, dianggap uang wis apalah, terserah. Sementing tonggoku selamat. Kan begitu. Nah, itu diantara meminta yang wajib. Termasuk kalau kita udah kelaparan, enggak punya uang, enggak bisa kerja, ya, enggak ada kerjaannya. Lah kok hari itu enggak makan mati, goro-goro mung isin jaluk pilih mati. Lah iki termasuk haram. Itu namanya bunuh diri. Aku akan mati terhormat daripada aku minta, lebih baik aku mati terhormat. Ora terhormat kok ngono iki. Itu namanya bunuh diri. Dicontohkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Musa, Nabi Khadir waktu itu kan kelaparan. Setelah jalan yang cukup jauh bersama. Enggak punya apa-apa, masuk satu desa. Lah gandeng enggak punya apa-apa, enggak makan mati, kan zahirnya gitu ya. Enggak makan mati, udah lama enggak makan. Maka harus segera makan. Enggak ada yang bisa dimakan. Lihat terus gimana? Ya minta. Nabi Musa dan Nabi Khadir di Al-Qur'an diceritakan masuk satu desa, ketuk pintu minta sama orang-orang, tolong beri kami makan gitu loh. Udah pokoknya makan selesai, buat makan, bukan seperti orang sekarang ngalor ngidul ngetan ngulon ning pinggir dalan. Nah, bukan begitu. Ya bukan seperti itu. Itu termasuk nanti ada pembahasan tersan sendiri dijadikan pekerjaan. Bukan begitu. Ini betul-betul butuh untuk nyambungnya nyawa. Itu menjadi wajib minta. Minta itu wajib. Dan dilakukan oleh para sahabat. Masuk satu desa, kasus sama. Gak punya apa-apa. Minta makan sama orang desa itu. Lah orang Arab tuh dikenal kalau ada tamu seneng. Orang Arab sono yang asli itu. Sampai sekarang di Irak masih. Di Irak itu saya juga dapat cerita langsung dari orang yang pergi ke Irak. Ada satu kota di sana hotel itu gak laku. Hotel itu gak laku. Kenapa hotel enggak laku? Karena orang-orang itu semua jaga di terminal, ya, jaga di stasiun, cari tamu dari luar kota. Begitu ada tamu dari luar kota lagi, langsung digeret ke rumahnya. Ayo nginep di rumah saya, ayo nginep di rumah saya. Seneng tuh kalau rumahnya ada tamu, dijamu. Jadi enggak ngeluarkan duit buat hotel. Ya dijamu itu. Makanya banyak orang yang pergi ke Irak itu sembunyi, jangan sampai ketahuan sama orang Irak. Kenapa? Nanti kalau kepegang enggak bisa pergi ke hotel gitu. Mereka ada yang sebagian lebih suka tinggal di hotel gitu kan, lebih nyaman di hotel. Makanya jangan sampai ketahuan sama orang-orang yang penduduk di situ. Oh, diaret-aret nanti air udah bisa apa-apa, kewoh. Gak bisa nolak. Nah, orang Arab biasanya suka terima tamu. Nah, kok kebetulan ini mertamu ke satu desa, minta gak dikasih. Non-muslim nih. Itu orang kampung itu non-muslim. Gak dikasih. Nah, karena gak dikasih, ya wes orang makso. Keluar dari desa itu. Begitu keluar, lah kok kepala desanya, ya, kepala desanya, kadesnya itu kebetulan disengat kala jengking padang pasir, lumpuh seketika. Seketika lumpuh panggil nih dukun-dukunnya sak kampung ditekok ke kabeh, obaton aku. Semua berusaha ngobati dengan jampi-jampi masing-masing, dengan obat ramuan masing-masing. Semuanya menjampi-jampi, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya Pak Kades ini, kan pinter nih Pak Kadesnya nih, gak mungkin Kades bodoh kan ya. Ini Kadesnya pinter, makanya dia ingat tadi ada orang-orang yang datang ke sini, wajahnya itu menyenangkan. Tanda-tandanya wajah orang yang punya sesuatu. Jadi non muslim itu kalau lihat sahabat ngerti ki wong apik, ki wong bobot, ki wong duwe gawan iki. Nah, ini orang yang punya sesuatu. Orang kafir itu bisa lihat seperti itu, non muslim bisa lihat seperti itu. Berarti sahabat ini mulianya luar biasa. Lah sekarang banyak non muslim kalau lihat muslim muak. Jangankan kok non muslim, muslim yang satu lihat muslim yang lain muak. Wesam tapi kok ya ora ketokan Islami, kan seperti itu. Enggak kelihatan Islamnya, perilakunya, akhlaknya. Jangankan kok perilaku akhlak, wajahnya aja enggak kelihatan Islamnya. Nurnya enggak kelihatan. Sholat ya ora, poso ya ora. Jadi ya letek pol. Wajahnya itu letek pol. Hampir enggak ada bedanya antara yang muslim sama yang non. Muslim dari wajahnya ada, tapi hampir tidak beda gitu. Tapi kalau dulu yang non muslim pun lihat, ini kok wajahnya. Duh ya ini wajah orang yang punya suatu oyaan kayak, uang-uang kayak oyaan. Jaluk ono tulung, mesti ada yang bisa ngobati saya itu. Akhirnya dikejar utusannya kepala desa ini. Berhenti sahabat, kemudian ditanya, apakah di antara kalian ada yang rakin punya kemampuan untuk menjampi-jampi dengan mantra-mantra tertentu ngobati yang sakit? Semua diem. Kenapa diem? Sebab sahabat ini enggak ada yang jadi dukun. Karena enggak ada yang jadi dukun ya disuruh jampi-jampi tidak bisa. Dan tidak ada yang dulunya itu dukun masuk Islam itu enggak. Di kelompok itu bukan, enggak ada mantan dukun lah. Artinya orang biasa. Tapi tiba-tiba salah satu angkat tangan. Saya bisa. Sing liyane kancane ya noleh to ya. Lho. Iki kok dadaan dadi dukun ngene iki. Bilang ana rokin, saya bisa merukyah dia. Bahasanya sekarang merukyah. Sudah kita pakai bahasa yang bahasane wong Jawa lah. Urip ning tanah Jawa ya nganggo bahasa Jawa. Jangan takut menggunakan bahasa Jawa. Ki rukyah ki artine ya jampi-jampi, artine mantra. Cuman mantra kita beda. Justru tunjukkan itu. Kita pakai mantra, memantra, kita menjampi-jampi orang yang kesurupan. Cuman jampi-jampi kita tidak sama dengan jampi-jampinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jampi-jampimu? Ayat Al-Quran, zikrullah, doanya para awliya, salihin. Itu jampi-jampi kami. Tidak seperti yang dipakai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi pakai nama jampi-jampi. Kan begitu. Emangnya salah kalau pakai nama jampi-jampi? Mau pakai nama rukyah tabib. Lah rukyah ki artinya apa? Ya jampi-jampi. Lah jampi-jampi itu bahasa Arabnya apa? Ya rukyah. Lah rukyah ki diterjemahkan bahasa Jawa? Jampi-jampi. Kalau bahasa Indonesia? Mantra. Makanya kalau ada orang datang ke jenengan, jenengan misal udah jadi ustadz besar, nanti udah jadi ulama KB, amin gitu ya. Datang satu orang, yai, tolong ini teman saya dimantrai. Ojo nesu. Mantra-mantra, kamu menghina saya ya. Orang menghinanya aslinya ki yo rukyah, ki terjemahane yo mantra. Terjemahannya jampi-jampi. Makanya kita kalau ngerti itu enggak gampang nyalah-nyalahkan orang, enggak gampang mencela orang, enggak gampang memaki orang, enggak gampang tersinggung dengan orang lain, bisa mudeng. Oh ya gitu. Nyat artine ngono yo ora apa-apa to ya. Lah kalau mau ngomong pakai bahasa Arab yo lain. Senergik. Ngono ora apa-apa bahasa Arab ngono ya. Saya mau merukyah dia, ora gatuk. Saya mau merukyah dia. Wong rukyah ki bahasa Arab kok mbok campur bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesianya. Oke, saya akan jampi-jampi, tapi nanti kalau mau tahu gimana caranya, nih jampi-jampi yang diajarkan oleh Rasulullah dan para aulia wassolihin. Sekarang ada yang ngetren jampi-jampi, tapi jampi-jampi sesuai syariat. Emangnya jampi-jampi para kiai itu enggak sesuai syariat? Emangnya jampi-jampi para habaib enggak sesuai syariat? Emangnya jampi-jampi ahlus sunnah wal jamaah enggak sesuai syariat gitu ya. Yang sesuai syariat cuma jampi-jampi yang begitu. Iya. Mana mau wedok dicekeli digondeli ngono sesuai syariat. Emang seperti itu. Justru kalau para habaib, para kiai kan jampi-jampi ora sanggo nyekel-nyekel barang, tonton tok ngono sudah melayu. Iya, diajak ngomong itu udah pada lari, enggak usah pakai kakean apa namanya? pola gitu ya. Enggak usah pakai begini, enggak usah pakai begitu. Lihat nih para sahabat gimana jumping-jumpingnya. Lihat nih jumping-jumpingnya sahabat. Perangkat yang satu ini. Tapi sebelum berangkat buat perjanjian dulu. Ini kan sama non-muslim yang pelit, buahil, petut sakpole. Lah masuk dimintai makan enggak ada yang mau ngasih. Maka buat perjanjian, janji dulu. Hitam di atas putih, tanda tangan, teken kontrak. Iya toh ya. Mau ngadepi wong petut pelit kan harus kita ini sadis dikit lah. Sadis maksudnya dalam perjanjian, bukan sadis sikap kan. Keras gitu loh. Boleh saya obati, tapi 100 ekor kambing. Bayarannya 100 ekor kambing. Saya mau nanya, 100 ekor kambing kalau sekarang berapa? 100 juta kali ya. 100 juta. Bayarannya 100 juta. Ini kira-kira ini termasuk rodok ngorok atau enggak ini ya? Mut-mut beleh. Jadi ini kan minta upah banyak atau dikit nih? Banyak, ya minta upah banyak. Siap, asal waras bayar 100 juta. Berangkat ke sana, temennya neratap kabeh. Iki kok yang nganti ora waras, perang iki wis genah perang. Gak ada masalah, wis metu penak-penak, keluar selamat, gak ada masalah. Ini kalau nanti gak yang obati terus ora waras, tambah dadine perkara perang nanti ini, perang. Wah, akhirnya dak dikduk nunggu nih, iki bocah siji iki kok sahabat yang satu ini, teman kita ini kok kedelmen gitu loh ya. Berangkat sendiri, minta upah sekalian, tanda tangan, yakin betul tak obat ini. Saya bisa menjampi-jampi, padahal pengalaman jadi dukun ya ora ono. Ya pengalaman jadi dukun juga tidak ada. Berangkat. Berangkat sampai di sana, lihat, gak iso obah. Obah ora iso. Gak iso obah. Sahabat cuman gini. Sepul kakinya, didone dikit. Nah ini bayangkan dihidoni rawaras ini. Pak Kades, kira-kira bagaimana? Geger atau gak geger itu? Geger. Tapi begitu ludahnya sahabat ini nempel di kakinya, jegenggal. Langsung bangun. Wah. Wah. Bisa loncat-loncat dia. Selamat. Senang. 100 kambing dibayarkan. Riwayat yang lain 40 karena beda-beda kejadiannya ya. Berangkat, bawa ini kambing dengan senang. Makan. Sudah kan? Ternyata dia makan. Tak jamin sudah, nanti yang nanggung saya. Gitu. Ada yang tidak mau, moh. Medina sedak. Iki racet doang, halal apa haram. Lagi, apa yang mau? Tak baca ini Al-Fatihah. Jadi dia mau buat mantra Al-Fatihah. Mau. Kamu jadi minta upah dari baca Al-Fatihah tadi ini buat mantra orang kafir. Iya, mau aku. Iki racet doang, halal apa haram. Karena mau aku luwe mangan. Sahabat tuh nyantai gitu loh ya. Yang satu yang mungkin belum yakin, terserah. Yang yakin ya nyantai makan. Lapor nih, lapor ke Rasulullah. Yang tadi yang lihat itu, Rasulullah ini teman kita tadi di desa begini gitu kan ya. Sama Rasul dipanggil, loh lihat Rasulullah sama bijaksana itu dipanggil. Terus tadi kamu bacakan apa? Mbok jambi-jambi nganggo apa? Al-Fatihah ya Rasulullah. Al-Fatihah, kok meruh awakmu? Kamu kok ngerti kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Lah itu, ucapan Rasul itu. Kamu kok ngerti Al-Fatihah itu ruqyah? Itu dijadikan nama Al-Fatihah sebagai surat ruqyah. Kok ngerti kamu sambil mesem Kanjeng Nabi terus ngomong, masih ada sisa kambingnya enggak? Saya juga tolong minta bagiannya. Lo saya ngajari Kanjeng Nabi kok. Masa gurunya enggak dikasih bagian? Makanya jenengan kalau sukses saya 10%. Oh ya tum-tum gitu ya, masuk sukses di PDW kan begitu kan. Saya kalau sukses jenengan 100% kan penak atau? Ya ini lihat Rasulullah SAW, saya juga minta bagiannya. Ya di situ banyak hikmahnya, diantaranya untuk memantapkan sahabat yang lain. Konco muki bener, buktinya aku ya pengen mangan. Walaupun ini pemberian orang kafir, kan pemberian orang kafir yang ngasih bayarannya karena diobati dengan Al-Quran. Di situ juga menjadi dalil, Anda mengobati non-muslim itu boleh gitu loh. Makanya dokter di kasus, dokter sing lara wong iki kafir anti Islam sisan. Ya. Terus ben mati ngono, ben. Iki ora genah iki. Iki dokter gak genah ini bukan muslim yang begini nih, bukan muslim yang baik. Muslim yang baik itu mengobati tanpa tanda pandang bulu. Kalau orang yang gak mampu ya gak usah bayar, gratis sisan. Wes gratis Pak. Aku diajari Kanjeng Nabi gratis. Nah itu kok ada riwayat minta bayaran. Lah wong pelit petut toh, sugih pelit petut mantes di ngono kene. Dadi kalau njenengan ketemu orang sugih pelit petut nambal ban jaluk ana 300.000. Ojo murah-murah. Ya, sugih ya, kaya, pelitnya luar biasa. Udah jual mahal sama dia karena pelit. Karena apa? Pelit. Tapi kalau yang lomo-lomo, seikhlasnya, gratis ya. Yang enggak punya duit, enggak punya duit, orangnya baik gitu kan? Ya udah ikhlaskan, ikhlas, ikhlaskan, ikhlaskan begitu. Tapi kalau orangnya punya duit, pelit, ya perlu diberi pelajaran. Uangnya harus dikeluarkan gitu ya. Tapi dengan cara yang baik. Gimana caranya? Tadi sahabat tadi itu diruqyah pakai Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah. Dari situlah makanya para ulama kalau datang ke tempatnya kiai minta air, dikasih air, dibacakan Al-Fatihah, disebulkan. Nah kalau ada orang ngomong kiai kok banyu disebul, terus orang yang ngomong kui bid'ah, kui musyrik, berarti sing ngomong orang ngerti Al-Qur'an, sing ngomong orang ngerti hadis, sing ngomong berarti orang nyekel Al-Qur'an, orang nyekel hadis. Yang ngomong para kiai, para habib, para ulama yang memberikan jampi-jampi dengan surat Al-Fatihah ke air itu musyrik, itu dukun. Berarti yang ngomong bukan orang-orang yang ikut Al-Quran, bukan orang-orang yang ikut sunnah. Karena jelas sunnah ini dicontohkan oleh sahabat dan bahkan Nabi ikut menikmati upah yang diterima oleh para sahabat. Jelas? Ya, tapi jenengan terus ojo gaya. Gini, tak sebuli yang gue Al-Fatihah. Barang jenengan yang nyebul mati wonge. Wah. Geger. Wah, tanggung jawab ini kan. Delalah kok pas malaikat Israel pas mampir pas jenengan yang nyebul kan. Naudzubillah amin. Medalek jadi perkara. Lah ini nyebul ya nyebul tapi lihat baca Al-Fatihahnya bener ndak. Al-Fatihah teng gratul keliru kabeh gitu ya. Nyebul jadinya kan khasiatnya lain ini. Wah, karena ramuannya enggak pas kan jadinya kan justru obat yang berbahaya. Makanya ramuan yang pas. Kalau para kiai kan genah baca Al-Fatihahnya bagus gitu. Ya bacaannya bagus dulu. Standar awal tuh rumusnya pas, takarannya pas gitu loh ya. Obat tuh misalnya ini sekian gram pas. Nah ini sekarang gram-gramannya gak pas. Sing kudune 3 gram kayak 100 gram kan kacau. Misalnya gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Aine kan dowo. Lah ini gak alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan takarannya gak pas ini kan ya. Makanya jadinya kok orang waras-waras gitu. Kok enggak hasil nih diruqyah dengan Al-Fatihah. Loh karena memang ramuannya enggak pas, kamu keliru kok. Tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya hasilnya yang enggak sesuai dengan yang dijanjikan. Jelas semuanya? Jelas. Ini surat Al-Fatihah ruqyah. Makanya jenengan perbaiki Al-Fatihah, banyak baca Al-Fatihah. Ada orang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Kesurupan, bacakan surat Al-Fatihah. Kalau sampai dibacakan Al-Fatihah enggak keluar, berarti jenengan sing moco sing kesurupan. Maksudnya sing moco kagian setan gitu loh ya. Dadi arep ngetok iki sing diarep ditokke setan ngakalah ning jerumu luwe akeh ngono. Awakmu kesurupan ra kroso gitu kan. Jane iki awakmu sebetulnya kamu itu kesurupan, tapi kamu enggak merasa. Kamu enggak merasa kesurupan. Jadi kamu bacakan Fatihah surah kanggo tekan gitu. Enggak tekan. Kalau memang betul yang baca itu betul ya, orangnya bagus, imannya bagus, baru baca bismillah wis ra kuat kuwi. Bismillah dengan nama Allah. Kira-kira jeneng Allah ya redeg. Ya, redeg dengan nama Allah itu punya kekuatan yang luar biasa. Lau anzalna, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, akan hancur lebur jadi debu. Mosok diwacake neng jin sing jahat, jine tetap kuat, serang mungkin. Mesti hancur lebur jadi debu kalau niat jahat. Cuman kita jangan kejem-kejem toh. Mosok begitu ada jin masuk ke tubuhnya orang, langsung arep jak perang, jak padu. Aja ngono. Jak ngobrol sik toh, jak ngobrol sik. Piye? Ora pengen mlebu Islam. Oh, saiki lho bocah iki, jembok godo-godo, mbok godo ning apa? Saya tuh punya pengalaman menarik. Boleh saya cerita dikit? Wah, nanti jangan kira saya dukun. Mau aku dikira dukun. Saya itu termasuk orang yang tidak mau kenal sama apa perjinjinan dan begitu-begitu mah aku. Sebab ngedepi menungso iki wis mumet gitu. Nah, kok pernah suatu ketika saya lagi di rumah, ketuk pintu rumah saya ini. Masih di rumah Semanggis itu ya, ketuk. Tolong Ustaz, tolong. Kenapa? Ini ada murid SD atau SMP itu ya, di dekat rumah saya itu kesurupan. Saya bilang, bukan bagian saya. ini bagiannya Habib Hussein Al Idrus yang ada di Palugunan nih, yang bisa pakar menjampi-jampi beliau. Wah ini darurat, gak bisa dibawa ke sana. Dan Habibnya kan gak mungkin ke sini. Kita ke sana, wah ini butuh sekarang. Bukan bidang saya. Aku ya mau ruwet, engko tak parani jine terus golek bolone wakah yang lepadu aku lah. Kan perang gitu kan, pertempuran yang tidak ada habisnya gitu. Ketimbang aku perang kan serosa, sing genah biasa gitu kan. Makanya jangan gayaan jajal-jajal, itu semua itu ada bidangnya. Nah tapi karena dipaksa, kan lain berarti ini tugas, aja ngomong ragelum. Ya sudah, minimal lah didongani. Sampai di situ tak bacakan doa. Keluar jinnya. Ini demit yang masuk itu keluar. Lalu 2 menit balik lagi. Saya bacakan lagi. Keluar. 2 menit balik lagi. Yang keserupan perempuan ya. 2 menit balik lagi. Lama-lama ya saya rada anyel juga ya. Saya bacakan lagi yang lebih keras lagi gitu kan. Muatannya lebih keras lah gitu ya. Keluar. Balik lagi. Akhirnya tak ajak ngomong. Kamu tahu siapa saya? Tahu. Siapa saya? Putune Kanjeng Nabi. Ngomongnya begitu. Tahu, iya. Kamu berani sama saya? Ora. Lah kok ngeyel nih ngapa? Loh kamu ngeyel goda anak ini kenapa? Because I love her. Wah. Kulo tresno, saya jatuh cinta sama anak perempuan ini. Hah? Iki kelebon jin kasmaran ki repot iki. Jin tuh kalau udah kasmaran tuh, oh namanya manusia tuh demi dia aku rela mati. Ya saya mau nek jin. Jin tuh enggak, kalau jin tuh ya gitu, manusia aja demi si dia aku rela mati. Jin juga begitu, demi si dia aku rela mati. Jin romantis ini. Saya pokoknya wah. Akhirnya saya bilang enggak boleh begitu. Kamu enggak boleh sama manusia, war gitu. Enggak bisa, saya sudah cinta sama dia. Ya ngene ngene ngene. Untung saya tuh banyak baca buku ulama no ya. Mudeng trik ngobrol sama jin yang model begini. Jin kasmaran ya. Karena ngadepi menungso kasmaran ya kerep ngono. Jadi ngadepi jin kasmaran ini kita terapkan juga. Begini, tolong keluar. Kalau kamu cinta sama dia, keluar dulu, jangan ganggu dia. Ya, jangan ganggu dia. Saya mau apa namanya? Keluar, ya. Ya, saya mau keluar. Demi dia. Wah, demi dia mau keluar. Ya. Tapi saya enggak mau pergi sekarang. Metu wasik ngono kan? Keluar. Udah, seger anak ini. Terus dia bilang, saya takut. Ngomong, takut tolong Ustadz antarkan saya pulang, dikawal pulang. Wah, kerodok ngalem ini. Minta dikawal pulang. Saya bilang, dah biar dikawal teman saya. Ini anak gak tahu rumah saya di mana loh ya. Dikawal teman saya gak ikut tadinya. Begitu sampai di rumah saya, depan rumah saya, kesurupan meneh. Persis depan rumah saya. Oh, memang ini minta apa namanya? Dikawal betul. Akhirnya saya kawal sampai rumahnya. Terus saya sarankan orang tuanya untuk minta doa sama orang-orang yang ahlinya tadi loh. Yang ahlinya. Saya penanganan pertama pada kecelakaan ngono lah. Selanjutnya serahkan sama yang ahli ngono kan, kita mengantarkan ke rumah sakit, selanjutnya biar diproses para dokter. Kalau kita yang proses kan repot nanti. Akhirnya besok paginya diparani sama orang tuanya ke rumah. Tolong Ustaz, saya udah menjalankan sarannya Ustaz, tapi anak saya itu masih kesurupan. Kesurupan bagaimana? Anak saya itu merem, nangis terus, tapi bisa nulis. Wah, hebat betul ini masuk berita bagus ini. Oh ya, merem, nangis terus, nulis. Kalau saya nulis, orang yang gak kidal bisa nulis dengan tangan kiri itu. Tulisannya bagus rapi. Kan gak masuk akal loh. Gak masuk akal. Udah, saya parani. Demi si bapak sama anak ini marani. Rumahnya ya Allah kecil. Cuman mungkin 2x3 meter. Ya 2x3 meter, kecil sekali, sangat miskin. Duduk di situ santai. Saya lihat merem betul, bengkak matanya. Ya, bengkak matanya. Rupanya nangis. Ini lagi ngobrol jin yang kasmaran tuh mungkin ya. Tangis-tangisan menolak. Selesainya itu saya ajak ngobrol, saya ajak dialog. Diajak dia dialog, ngobrol. Saya sadarkan dulu si anak ini, kamu enggak boleh pacaran sama jin, maksud pacaran sama jin. Manusia aja enggak boleh, apalagi jin. Itu harus ditinggalkan dulu. Bilang enggak mau. Selesai enggak mau, tak kandani jin. Kowe nek ngeyel terus karepmu. Tak ngonangani wong-wong sing iso nangani ngono. Aku ora gelem nangani awakmu, tapi nek kowe godho menungso ben ditangani karo sing nangani. Wah, akhirnya alhamdulillah keluar, selesai, beres, selesai masalah. Ya selesai masalah. Lah itu loh, ora usah kaken pola, ora usah kaken dicukul. Enggak usah seperti itu, seperti itu. Wong kemarin itu saya ceritakan, masih ingat yang kemarin, cerita saya kemarin. Yang orang mau nikah perempuan kesurupan jin itu kan? Lho nyatane jine yo apal Al-Qur'an. Karena enggak semua jin buruk. Enggak semua jin buruk. Ada jin yang baik, rada anyel gitu aja kan ya. Jinnya sakit hati kan. Berarti jinnya kan sebetulnya jin baik, muslim, tapi hatinya rada punya mungkin hasad dikit, iri dikit, dengki dikit. Biasa lah menungso sing hasate akeh-akeh kok. Irine akeh yo akeh gitu kan. Jangan dihukumi setiap orang kesurupan ini kesurupan jin jahat ora. Mungkin menungsone sing jahat gak anyel jine kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Lah kita kalau udah punya Al-Fatihah, insya Allah ada bentengnya. Nah, cuman Al-Fatihah itu jangan dibacanya cuman 17 kali pas sholat tok. Kui tur sholate nok jamaah telat sisan ora tau melu Al-Fatihah. Kacau ini. Ya, dapatnya enggak 17 rakaat Al-Fatihah terus, nanti dapatnya rakaat pertama hilang Fatihahnya gitu kan. Jadi rakaat kedua, tiga, empat, satunya terus nambahi. Jadi enggak genep Al-Fatihahnya nanti, enggak pas gitu loh. Tidak sempurna. Ya, terus gimana? Dibaca di luar sholat. Di luar sholat kapan kita membacanya? Imam Ghazali mengajarkan 21, 22, 23, kemudian 10. Itu habis sholat subuh, ya, habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Nanti akan saya tuliskan di buku yang lembaran yang akan saya bagikan Jumat yang akan datang insya Allah ya. Alhamdulillah sudah jam 10:30. Ngapun ten sepurono ingkang kata pun cekap jih bu. Alhamdulillah. Enak ya kalau ngaji sama seneng, enak ya. Jadi enggak kroso, ngerti-ngerti jam 10:30. Alhamdulillah. Buat yang duduk di luar ngapunten, doakan saja biar bangunannya cepat selesai ya. Laporan, saya tuh selalu mau ngasih laporan tiap Jumat, progres perkembangan. Ruang itu di musola itu ada ruang bawah tanah untuk saya kholwat. Di bawah tanah ada ruang kholwat, ya kecil gitu ya, di bawah tanah itu ruang bawah tanah sudah jadi, tinggal ngecor atasnya. Kemudian pondasi cuman kurang 5 titik. Cuman kurang 5 titik. Titik yang lain sudah selesai. Kemudian slope-nya udah 80%. Kurang 20% lagi slope-nya selesai. Insya Allah nanti setelah Idul Adha belakang itu sudah rata. Insya Allah sudah rata, artinya lantai satu sudah rata, sudah rapi. Nanti kalau sudah rata, sudah rapi, lantai satu, maka sesekali pengajian ini semua saya pindah di sana, walaupun terbuka, masih ada besi-besi, kita pindah di sana untuk berkati tempatnya. Setuju? Pokoknya asal raudan gitu ya. Enggak hujan, kita di situ semua, biar tempatnya terberkahi. Terus begitu. Nanti itu bangunan insya Allah 3 lantai. Ya itu kan cuma 2 lantai. Lantai ketiga atap. Nah nanti lantai ketiga itu ada kubah. Tapi di bawahnya kubah ada bangunan 10x10. Itu ruangan khusus. Nanti itu ruangan untuk ngajar teman-teman saya yang khusus, yang mau belajar khusus sama saya. Nanti tempatnya di lantai 3. Pengajian khusus ben cedak karo langit. Ya pengajian khusus. Mungkin nanti kita mau belajar apa yang khusus, nanti di situ baca kitab, tapi mungkin ada kan teman-teman yang khusus, tak khusus, bukan yang tiap Jumat. Mungkin kita ada program 3 bulan, kita mau ngaji ini khatam gitu ya. Tempatnya di atas. Target saya pokoknya insya Allah Jumadil Tsani udah kelar semua. Insya Allah kalau semuanya lancar. Saya makasih kepada jenengan semua. Itu gendong itu manfaatnya luar biasa. Ternyata tiap Sabtu tuh saya hampir enggak perlu mikir untuk gaji karyawan. 50% udah dari gendong. Sisanya 50% tinggal cari, ya kan? Sudah 50% dari gendong. Kira-kira berarti banyak enggak dari jenengan ini? Banyak. Walaupun sedikit kalau dikumpulkan jadinya banyak, apalagi kalau banyak. Pengumuman, buku Istri Idamanku sudah selesai saya tulis, udah masuk percetakan. Insya Allah Jumat depan bisa selesai. Insya Allah. Makanya jenengan siap-siap bawa duit Jumat depan. Beli bukunya ya. harganya enggak jadi 50.000. Ya, harganya 30.000. Nah, kalau jenengan mau bayar 100.000 juga boleh. Paham toh? Paham. Jadi harganya 30.000. Nanti sistem jual saya begini. Jadi Jumat depan kalau sudah jadi ya. Ya, kalau belum jadi berarti Jumat berikutnya ya. Jumat depan kalau sudah jadi, buku itu akan saya taruh di luar ya. Jenengan silakan ambil bukunya, bayarnya cemplungkan gentong. Paham? Bayarnya cemplungkan gentong. Jenengan bayar minimal 30.000. Kalau lebih lebih bagus. Kalau ada yang enggak punya duit, yang betul-betul enggak punya duit, punyanya cuma 2.000, bayar 2.000 enggak apa-apa. Paham? Tapi ya rodok kebangetan. Ya enggak apa-apa gitu loh ya, tapi ya rodok kebangetan. Mosok nyelengi sudah dari waktu itu, nyelengi bendino 500 rupiah ngono ya. Kira-kira 2 minggu udah dapat berapa itu? 14 kali 500 kan minimal ya berapa? 7.000 dah. 7.000 dapat, mosok bayarnya 2.000 tok gitu kan? Artinya kalau kita niat betul mau kerja sama dalam akhirat ini bisnis akhirat untuk kita semua. Saya mau ngasih himbauan sama teman-teman gini. Ya, saya dibilang apapun terserah enggak apa-apa, bebas gitu ya. Kalau ada orang yang ngomong Habib kok kadang buat broadcast SMS atau message yang di situ bilang siapa mau ikut andil. Yang penting kan saya enggak datangi rumahnya orang. Saya enggak buat proposal, saya enggak buat surat piagam tolong minta sumbangan, tidak kan? Artinya itu cuman ngasih informasi saja. Ya, informasi saja. Apa tujuannya ngasih informasi? Banyak tujuannya. Satu, saya tidak mau ada orang menyalahgunakan nama saya. Karena gampang toh mau nyalahgunakan nama saya, orang keliling bilang disuruh Habib Novel selesai. Ingat, Habib Novel enggak pernah nyuruh orang keliling minta uang, selesai. Jadi kalau mau ngasih uang ke saya, majelis ini gampang caranya. Buka di Facebook atau di websitenya Araudhah, cari nomor rekeningnya, selesai. Ketemu gitu loh. Informasinya jadi jelas. Tidak sembarang orang akhirnya buat surat, buat ini. Tidak, saya tidak akan minta sumbangan pakai proposal atau surat atau apa. Atau minta ke orang, tolong Kang, aku jaluk duitnya. Enggak akan. Ya tidak akan. Kalau saya minta langsung tak ambil, gorene duitmu, selesai. Enggak pakai minta gitu. Artinya teman-teman saya sendiri gitu kan, nanti duitmu gorene itu. Enggak mau merepotkan orang lain. Kalau saya enggak punya uang, yang saya punya tak jual, enggak repot saya. Ya, saya tuh kalau enggak punya uang, yang saya punya tak jual. Alhamdulillah malam ini laptop saya laku 5 juta. Besok buat bayar besi. Jadi hari ini laptop ya saya jual. Jadi enggak takut kehilangan gitu ya. Mobil mau saya jual belum laku-laku. Satu mobil saya mau saya jual belum laku. Nanti kalau laku ya alhamdulillah buat bayar besi. Nah kalau saya jual sekarang itu enggak dapat harga yang bagus. Terlampau jelek gitu. Makanya saya pertahankan dulu satu mobil itu. Nunggu nanti dapat harga yang bagus. Moga-moga saya dapat rezeki banyak enggak sampai jual mobil. Nah, kenapa? Karena mobil ini armada untuk dakwah ya. Untuk dakwah. Habib, kenapa kalau dakwah kok pakai mobil yang bagus gitu ya? Jenengan ikut sama saya seminggu saja nanti ngerti kenapa. Ikut sama saya seminggu saja. Teman saya itu ikut sama saya seminggu, duduknya enak, turu tok gitu ya. Baru ikut 3 hari wis KO, wis masuk angin. Sudah KO, enggak kuat. Itu pakai mobil yang bagus cuman duduk, tidur, enggak ceramah, enggak ngedepi orang, enggak nemoni orang. Gak lihat jalan, itu yang geletak gitu ya. Jenengkan bayangkan saya, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, yang ngancani supir, yang ngedepi dalan, yang ganteni supir, kan begitu. Ganteni supir, sampai di sana ceramah, ngedepi jamaah, terus rampung, yang duduan, yang ngobrol, tiap hari keliling, Solo, Malang, Sragen, Purwodadi, Ngawi, Blora, Pemalang, sana, jauh-jauh gitu. Itu tiap hari. Kira-kira kalau naik mobilnya itu tidak bagus, yang eman-eman mobilnya atau badan saya? Badan saya. Nah kalau badan saya tidak saya jaga, nanti yang rugi siapa? Ya saya tidak bisa ngajar ke tempat yang banyak, tidak bisa ngajar orang yang banyak, saya tidak bisa dapat ganjaran yang banyak. Satu saya rugi, yang kedua teman-teman saya akan dirugikan. Kenapa? Nanti kalau kesini ketemunya tidak ketemu saya. Ketemu yang lain. Ya ketemu yang lain, ya tetap fadilah dapat. Tapi kan mungkin tidak bisa dapat apa yang saya punya gitu kan. Setiap orang punya kelebihan. Nanti kelebihan yang saya punya gak bisa dah. Dapatkan ada yang gelo, maneman gitu kan. Makanya harus saya jaga badan saya. Harus dijaga. Seperti jenengan beli helm. Sing murah apa sing larang. Kalau yang mau jaga kepala mesti beli yang mahal. Loh, Kang ngopo kok helm tuku sing larang-larang. Sirahku larang. Ya, kepala saya mahal, makanya saya beli helm yang mahal. Nah, terus berikutnya, ini sekedar apa namanya pemberitahuan. Karena mungkin ada orang yang salah paham, ada orang yang enggak ngerti. Ini jenengan boleh lihat. Bangunan yang sudah jenengan pakai bersama nih, dipakai bersama sini. Coba tanya sama teman-teman saya, tanya sama teman sampai hari ini, apakah saya tinggal di sini? Apakah saya tinggal di sini kira-kira? Tidak. Tanya sama Pak RT. Sampai saya hari ini saya masih RT 04 RW 16. Bukan RT 01 RW 16, RT 04 RW 16. Saya masih tinggal bersama ibu dan bapak saya di kamar ukuran 3,3 x 3,3 kurang lebih. Di situ saya, istri saya, anak-anak saya dadi siji kabeh. Jadi saya enggak tinggal di sini, walaupun ini saya mau tinggal di manapun ujung sini kan bisa. Ya kan? Walaupun kamar saya sendiri khusus juga ada. Tapi kamar saya apakah milik saya? Teman-teman saya itu budas-budus. Sekarang ini streaming ini, acara ini, streaming ini, itu di kamar saya. Di kamar saya itulah streaming video ini diatur dari kamar saya. Tempat keluar masuknya orang. Artinya, majelis ini kita bangun untuk kepentingan orang banyak. Seperti itu. Selanjutnya, sekedar saran dan himbauan. Kadang teman-teman saya itu eman-eman gitu ya, saya eman-eman. Saya kalau punya duit, saya ini punya duit. Saya mau naruh duit saya kalau mau titip sama orang untuk diputerkan, itu saya titipkan orang yang kira-kira kerjaannya udah jalan atau yang masih tanda tanya. Yang sudah aja jalan. Akhirat tuh yang gitu, bisnis. Jadi kita kalau mau nitipkan diri kita, mau nitipkan harta kita ke akhirat, cari tempat-tempat yang kira-kira itu sudah pasti jalan. Sudah pasti jalan. Contoh masjid. Masjid itu seelek-eleknya masjid bangunannya, ya. Itu pasti sudah jalan dibuat sholat jamaah, ya kan? Itu sudah jalan. Kalau kita titipkan uang kita di situ enggak akan rugi. Enggak akan rugi. Kiai punya santri 5, tapi jalan nih dia, ngajar muridnya 5 ini jalan. Bangunkan pesantren yang lebih besar enggak akan rugi. Kenapa enggak akan rugi? Karena jelas nih kiainya ngajar muridnya ada gitu. Jelas. Pesantren besar, mau beli tanah. Udah jelas pesantrennya besar, muridnya banyak. Dia butuh perluasan. Kita belikan tanah, itu suatu yang sudah pasti untung. Kenapa pasti untung? Karena tempat itu akan dipakai untuk ta'alum wat ta'lim. Jelas. Majlis Ar-Rodhah seperti ini misalnya. Minimal. Jumat, malam Sabtu dipakai pengajian. Orangnya segini banyak. Rebu dipakai pengajian khusus ibu. Minimal itu udah kelihatan. Majlis ini dipakai untuk pengajian, belum lagi dipinjam sama warga sekitar kalau ada temanten, ya, tapi baca maulid di sini, temanten perempuan itu dipakai, dipinjam. Kadang ada tamu rombongan dari luar kota 50 orang. Kadang jamaah pengajian waktu itu jujuknya di sini ada 1000 orang. Mau ke tempatnya Bibsoeh, jujuknya di sini, istirahatnya di sini 1000 orang. Artinya manfaat, sudah jelas manfaat. Saya kalau punya duit ya saya enggak akan kemana-mana, ya akan saya masukkan ke majelis Ar-Raudhah. Saya punya tenaga, ya saya kan gak akan kemana-mana. Walaupun saya tidak melupakan yang lain. Artinya kalau saya ke masjid ada kota amal, ya tak cemplungi sing akeh ora sewu akeh gitu loh. Walaupun Ar-Raudhah masih butuh, tapi saya juga ngasih tempat yang lain. Faham maksud saya? Faham kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jangan sampai ngeluarkan duit ke tempat yang belum jelas. Eman. Penutupnya, Rasulullah bersabda artinya, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan janganlah engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Sampai makanan kita saja suruh yang makan itu orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau yang makanan bertakwa genah, gue sholat, gue dakwah, gue pikir, paham ya? Makanan saja suruh ngasihkan orang yang bertakwa, apalagi tenaga kita. Makanya terima kasih ini teman-teman saya. Nanti kalau bangunan itu jadi, saya akan siapkan prasasti buat relawan yang paling rajin. Kalau yang sekali dua kali enggak masuk prasasti itu. Minimal itu apa ikut kerja bakti 20 kali itu masuk prasasti itu. Nanti ada prasasti itu ya, relawan Ar-Raudhah yang bangun di belakang. Itu tiap malam ngapunten sampai jam 2 malam, jam 1 malam, tidak ada satupun yang dibayar sama Ar-Raudhah, enggak ada satupun yang saya bayar. Tiap malam itu kerja bakti di belakang yo gali, yo usung-usung, yo ngecor dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang saya tidak bisa balas pakai duit, enggak bisa saya. Kalau tukang pagi saya bayar pakai duit bisa. Kalau yang malam ini saya bayar 1 triliun pun belum bisa bayar saya. Kenapa? Karena mereka mempekerjakan bukan tenaganya. Yang mereka pekerjakan adalah keikhlasannya. Lihat, saya mau bayar ikhlas pakai harga berapa? Bisa saya bayar ikhlas? Enggak bisa. Kalau yang pagi sampai sore itu orang yang mempekerjakan tenaganya. Yang dipekerjakan tenaganya. Mereka butuh untuk kehidupannya. Tenaganya dijual. Tenaganya dijual meskipun orang-orang yang baik. Tapi kalau yang kerja bakti ini mereka mempekerjakan keikhlasannya gitu loh. Ikhlasnya dia kerjakan. Mau bayarnya berapa? Enggak bisa dibayar. Mau dibayar 1 triliun kayak dunia ya ora iso. Apakah ikhlasmu, ikhlasku cuman engkau ukur dengan dunia ini wahai Habib? Ora iso ta. Yang bisa balas ya Gusti Allah. Ya, cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya cuman pengin ngasih nanti prasasti itu sama foto-foto kerja bakti itu nanti di bangunan baru tak tempelkan tuh, ada ruangan khusus pajang foto-foto itu. Biar semua orang sampai hari kiamat selama itu berdiri ngerti sejarahnya. Pembangunan ini dibangun dengan senang hati oleh orang-orang yang punya duit maupun orang-orang yang tidak punya duit. Semuanya gotong royong ikut bangun. Jelas? Nah, nanti kalau sudah jadi itu kita akan nikmati. Sebelum jadi juga akan kita nikmati. Prinsip saya tidak nunggu jadi untuk menikmati. Persis waktu bangunan ini gitu kan? Tidak menunggu jadi untuk dinikmati. Biar berkah, makanya nanti setelah hari raya Idul Adha, begitu sudah roto, langsung akan kita pakai. Walaupun sekali dua kali. Setelah itu di sini lagi, gitu kan? Nanti itu pakai lagi. Terus sini lagi. Kira-kira setuju atau gak setuju? Setuju. Nah, sekarang saya setuju kalau kita makan bersama-sama. Karena ini sudah jam segini kan makanannya sudah harus dikeluarkan. Ada pengumuman dulu. Pengumuman dari... flu saya agak awet ini. Alhamdulillah. Pengajian metal episode 3. Alhamdulillah. Metal itu singkatan dari menuju takwa Allah. Menuju takwa Allah. Saya mau himbau teman-teman saya dimanapun berada, ini sedikit himbauan dari saya. Jangan sampai nama solawat dicemarkan dengan kegiatan jogetan. Siapapun orangnya, entah itu Habib, entah itu Kiai, entah itu Ustad, ya, kalau mencemarkan solawat dengan jogetan, itu pasti salah. Karena solawat itu bukan jogetan. Seperti yang dikatakan Habib, saya solawat itu dungo, yo khusu'o gitu ya. Jangan kaken po, pola. Karena saya akhir-akhir ini melihat di beberapa daerah, alhamdulillah Solo tidak, ya kan? Solo tidak, alhamdulillah. Sragen tidak, alhamdulillah Karanganyar belum. Alhamdulillah Karanganyar belum. Tapi daerah ke sana mulai ke Ponorogo mulai ada, ke Pacitan mulai ada, ya daerah ke sana itu mulai ada. Jadi solawatan bukan dari asli sana, impor gitu dari tempat lain gitu kan ya. Solawatan lagunya ya solawatan. Tapi orangnya pada jogetan, iya, al-madad, iya, al-madad, iya. Ini kurang ajar, ini melecehkan solawat. Lain, gerakannya joget jangan disamakan dengan gerakannya ahli maksiat, jangan disamakan gerakannya ahli to'at. Ini namanya bid'ah, bolalah, ya begitu itu. Ya, itu bid'ah yang sangat sesat, kita harus ngerti, gak boleh. Apa namanya jogetan-jogetan ahli maksiat dipakai dalam ketaatan. Man tasyabbaha bil apa namanya bil fusak fasik. Siapa menyerupai orang-orang yang fasik dia fasik. Man tasyabbaha bil qaum fa huwa minhum. Siapa menyerupai orang-orang yang sekelompok orang ya dia akan dikelompokkan dalam kelompok mereka. Kalau jogetan begini sudah genah, ini jogetannya orang genah atau enggak genah ini? Jogetan enggak genah, jangan dipakai untuk selawatan. Nah kalau solawatan mau jogetan yang minimal kayak seperti Toriko Hagani Hagani itu kan ya paling kan gini gerak ke atas ke bawah Allahu Allahu ini tidak apa-apa atau kalau kita yang umumnya la ilaha illallah la ilaha illallah atau mesti mending ya Rabbi bil Mustafa goyang kanan ke kiri tapi sudah begini oh ya Rabbi bil Mustafa wow aduh tolong teman-teman saya ini Udah lebih baik gak usah buat solawatan. Kalau model begitu gak usah buat solawatan. Ganti namanya boleh, jogetan gitu aja. Jangan solawatan. Karena itu memberi kesempatan pada orang-orang yang gak suka solawat untuk ngasih tahu teman-temannya yang baru diajari tadi loh. Ojo seneng solawatan, ojo seneng mayat kuih bid'ah. Tonton lagi loh, solawatan kuih kayak ngono kuih gitu loh. Ditunjukkan yang gak bener. Yang gak bener gak? Gak bener, yang gak salah yang lihat. Oh kayak ngono tuh yo kuih. Poduai karo jogetan. Gak salah yang lihat kan? Padahal itu karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Karena saya lihat ini kurang orang ngasih himbauan begini. Imam bab yang gak enak, kenapa kok saya yang harus menghimbau ini ya? Saya tuh pengennya menghimbau yang enak-enak itu. Cuman saya tunggu-tunggu kok jarang ada himbauan yang begini ini kan jarang. Nah kira-kira perlu disampaikan enggak nih? Perlu ya. Jadi biar orang tahu dan sekaligus yang enggak suka selawatan itu biar ngerti. Kalau kita tuh enggak begitu. Ahlus sunnah enggak begitu. Itu oknum-oknum yang begitu silahkan kalian katakan bid'ah. Silahkan tak dukung. Nyat ngunuki bid'ah dolalah itu. Sama, saya juga enggak suka yang seperti itu, seperti itu. Karena itu melanggar Al-Quran dan melanggar sunnah. Jelas ya, jelas. Kita ini harus sesuai dengan syariah. Ya syariatnya bagaimana harus jelas. Alhamdulillah, pokoknya kalau Solo dan sekitarnya, Boyolali, Karanganyar, Sragen, aman alhamdulillah. Makanya perlu kita jaga. Jangan sampai ada yang model begitu. Kalau namanya terserah, mau namanya metal, mau namanya jenengan buat mama apalagi dah. Pokoknya api-api itu. Ini kan bagus, menuju takwa Allah. Atau namanya apalagi? Terserah, nama boleh, model macam-macam. Yang penting isinya HP. Jangan namanya bagus. Misal namanya Ar-Rawdhah, nama saya aja sendiri, gak pakai nama orang lain ya. Namanya Ar-Rawdhah, tapi buat pengajian nanti jogetan welek gitu. Ya kan, elek. Namanya bagus, tapi isinya jelek. Nah kalau namanya rada aneh, tapi isinya HP kan gak apa-apa gitu. Nah ini repot, sudah namanya aneh, isinya nyeleneh. Nah ini repot. Na'udzubillah min dzalik. Nah pengajian metal episode 3 menuju takwa Allah, mujahadah, solawat dan zikir, jalan ke surga. Waktu Kamis malam, Kamis terakhir besok, ya Kamis terakhir besok malam Jumat depan, tanggal 25 September Ba'dal Isya, Gapura Masjid Agung Surakarta. Pembicara Kiai Haji Abdullah Sa'ad, Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Ya nanti ada pemberian ijazah ilmu dan doa dari Kiai Haji Abdul Aziz Temanggung. Doa Hizib Bahar dari santri Ababil. Ya ada tarian sufi juga nanti. Apa namanya? Whirling Dervish. Lah itu lain, itu tarian sufi yang muter gitu kan. Lah perlu saya kasih tahu. Tarian sufi Whirling Dervish itu tarian yang ada aturannya. Saya ini termasuk orang yang bertorikoh dan tahu aturannya. Bertorikoh dan tahu aturan. Itu enggak sembarang orang boleh nari, enggak sembarang orang boleh nari. Narinya itu ada gurunya. Ada mursyidnya. Di antaranya tidak boleh wanita menari di depan kaum pria. Sudah kalau ada yang begitu berarti enggak ngikutin thariqahnya itu. Enggak ngikutin apa namanya? Ajaran yang betul. Tarian sufi itu kalau perempuan dia ya perempuan sendiri. Enggak boleh perempuan di depan laki. Ada tata kramanya semua. Nah, saya paling suka tuh tarian sufi whirling itu ya. Ini kalau ada yang bisa di sini kapan-kapan tampilkan di tengah sini. Wah, muter itu. Tapi enggak mumet aneh ya. Ya muter tapi enggak mumet. Tarian sufi itu indah ya, dilihat indah, cuman muter dengan pakaian yang khas dan yang lain hanya zikir. Kapan-kapan saya setelkan videonya itu, tarian muter sing bener yang bagus tuh seperti apa dengan irama zikirnya. Cantik sekali. Ya malam Jumat depan ya. Di sini ada keterangan jin dan setan juga boleh datang. Ini betulnya ada gambarnya. Jin dan setan juga boleh datang gitu ya. Makasih. Kemudian yang berikutnya permohonan doa kesembuhan untuk Haura Kanza Zahida yang lagi kritis dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Kemudian untuk Ibu Siti Maryam binti Mufti, Bapak Sukardi, Ibu Kasih, Bapak Abdul Mujib, Ibu Siti Romelah. Kemudian minta doa dilancarkan, diberi kesehatan dari Ibu Haji tadi semua tadi ya. Mohon doa untuk Ibu Giani, diberi kesembuhan atas sakitnya. Kemudian untuk anak dari sahabat saya yang aktif di Majlis Ar-Rawdhah yang akan daftar ke pegawai negeri sipil, semoga diterima dan nanti kerjanya bisa amanat barokah insyaallah untuk bangsa dan negara dan untuk orang tuanya. kemudian namanya Hernawati Sinti binti Bapak Subakir, untuk Mas Pekik dan Liz agar diterima juga CPNS tahun ini di Cilacap. Kemudian untuk Ibu Iri Rubianti Sragen, semoga lahir bayi dan ibunya selamat insyaallah. Kemudian untuk Ibu Dawiyah di Pekalongan, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Dan untuk ayahanda dari yang menjual mobil H1 kepada saya, semoga ayahnya disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Maksumah Hamidah Nur Salimah Ngunut Tulung Klaten, semoga sembuh dari segala penyakitnya. Juga Hajah Sugiyarti Nasir. Kemudian untuk Ananda Nurul Fitriana, semoga skripsinya selesai. Kemudian untuk khusus Kiai Haji Abdurrahim Syadili Gus Rahim yang sedang sakit di rumah sakit di Malang sana, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semuanya yang mendengarkan, yang melihat, yang hadir di sini, sakitnya disembuhkan Allah, hajat-hajatnya diwujudkan Allah, ma'lutuful afiyah. Yang belum menikah segera diberi jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirah. Yang belum punya anak semoga diberi keturunan yang bisa membahagiakan dunia akhirah. Yang belum punya pekerjaan semoga diberi kerjaan yang dapat membahagiakan dunia akhirah. Yang punya hutang segera bisa melunaskan hutangnya tanpa susah payah, datang rezeki dari segala arah, dan selamat dunia akhirah. Dan semoga teman-teman kita yang sedang menaikkan ibadah haji, khususnya dari teman-teman yang biasa hadir di Majlis Ar-Raudhah, Mas Fadli dan teman-teman yang lain yang menitipkan doanya kepada saya serta keluarga jenengan masing-masing dan seluruh jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji dimanapun berada, semoga selamat sampai ke tanah suci ibadah haji, hajinya mabrur dan pulang ke tanah air ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, hajjan mabrura. Dan semoga kita semua oleh Allah diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya bersama orang-orang kita cintai, ma'asahala wal jamalah. Dan semoga kita panjang usia dan segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil dikeluarkan hidangannya. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. 'Adada ma fi 'ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah anak saya Ahmad Anis kemarin tuh ulang tahun yang ketujuh. Kemudian juga untuk anak saya Khadijah Nasihah ulang tahun yang pertama. Semoga semua anak-anak saya, keturunan saya, dan anak-anak Anda semuanya semoga jadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang bisa membahagiakan orang tuanya, leluhurnya, terutama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada dan kapanpun, dan bisa membahagiakan kita semua sampai nanti masuk surganya Allah Ta'ala, diberi usia panjang sepanjang-panjangnya, sehat sesehat-sehatnya, bahagia sebahagia-bahagianya, diberi kemudahan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Dan semoga kita dapat terus bersama anak keturunan kita di tempat-tempat yang baik sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng, tidak terpisahkan. Al-Hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Monggo diunjuk. Yang udah dapat makannya silahkan dimakan di dahar ya. Jadi Jumat depan sambil apa buat formasi untuk makan masing-masing. Saya kasih selingan pengumuman. Jumat depan kalau bukunya udah jadi, bukunya saya taruh di depan ya, jenengan tinggal ambil, bayarnya cemplungkan saja ke gendong amal ya. Satu buku harganya Rp30.000. Kalau mau dibayar lebih juga boleh, dibayar kurang juga boleh, tidak dibayar juga boleh. Bebas. Setuju? Sudah, ini kurang lomo atau masih sudah cukup lomonya? Kurang lomo. Udah. Ini saya ngomong gini, teman-teman saya protes lho, Bib, katanya ya udah begini kata saya. Ya, kata saya begini. Jadi mau dibayar kurang boleh, bayar pas boleh, bayar lebih juga boleh. Demikian semoga manfaat. Gue ini yang multah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bentuk formasi, satu nampan untuk 4 orang, nanti kalau misalnya kurang ya buat 3 orang, terserah jenengan bentuk sendiri ya. Saya mau ke belakang tak lihat teman-teman saya yang lagi kerja bakti sambil mengarahkan. Tadi maaf saya keluarnya agak terlambat, karena saya dari pagi ngurusin di belakang, terus tadi ada tamu dari Jogja yang gambar markas besar Ar-Raudhah nih. Mengenakan pembesian yang harus dipasang malam hari ini. Sampai tadi Ba'dal Isya' itu saya masih di belakang gitu ya. Makanya terus keluarnya agak akhir tadi. Agak akhir, mohon maaf.